Akan menikmati kajian pertama Ustaz Dr. Ali Putri Presiden Putra Dharma. Pagi hari ini tema yang akan ditampilkan berkaitan dengan pemberian semuanya tentang kemudian yang dilakukan pada Ustaz diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والذين آمنوا وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الأمر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. Pertama, terima kasih banyak dan syukur kepada Allah terlebih dahulu atas segala kemudahan, kesehatan dan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Karena atas bantuan dan kemudahan diberikan Allah, kita dapat untuk membawa raga kita, menguatkan hati kita, untuk meluangkan sedikit waktu kita demi untuk mencari kebahagiaan akhirat kita. Walaupun di sana banyak orang punya waktu yang luang, punya kendaraan yang cukup, ya, yang bisa mengantarkannya ke majelis ilmu, tidak ada kekurangan dari sisi apapun, namun dia tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Taala untuk mempersiapkan, yaitu kehidupan akhiratnya. 7 hari dalam seminggu semuanya diarahkan ke dunia, 24 jam setiap hari semuanya dipikirkan untuk dunia, ya, 12 bulan dalam setahun jarang-jarang sekali menghadiri pengajian. Dan ini musibah besar bagi seorang hamba ketika dia diberikan berbagai fasilitas hidup namun dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan fasilitas itu untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kebahagiaan yang jauh lebih penting, untuk urusan yang jauh lebih besar, yaitu kehidupan akhirat. Karena banyak orang punya waktu luang, badan yang sehat, kesibukan tidak berapa. Walaupun demikian berapa sibuknya seseorang, sejatinya dia meluangkan sedikit waktu untuk yang memberikan kebutuhan jiwanya, mempersiapkan langkahnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah membuka hati kita dan menggerakkan semangat kita, betapa jauhnya tempat pengajian, namun dengan izin Allah dan aun dari Allah, bantuan dari Allah, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang sibuk terasa luang, pikiran yang kacau terasa lapang ketika menuju dan melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Tanpa ada pikir-pikir yang lain, tanpa ada menimbang-nimbang yang lain. Kadang-kadang ketika memadis majelis ilmu itu datang timbang-timbangan yang banyak. Berpikir atau mencoba apa membandingkan mana yang lebih penting, mana yang lebih didahulukan. Ya, mau ngajak anak main-main ke kota atau berkondangan dan seterusnya, banyak kadang-kadang ya atau bagi seorang wanita, istri mungkin ingin ke mall, ingin cuci mata, ingin lihat pakaian anak, dan macam beribu alasan datang ketika mau menghadap pengajian. Tapi seisi orang yang mendahulukan kebahagiaan dirinya, dia angkut keluarganya, anak-anaknya menuju majlis, salah satu majlis jalan ke surga, yaitu, dan semoga ya, ketika orang itu menggandeng keluarganya ke majlis ilmu, itu menunjukkan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan ketika mereka masuk surga juga menggandeng istri dan anak-anaknya. Betapa sebagai kita punya perhatian yang panjang terhadap dunia ini. Akan tetapi ketika kita menimbang-nimbang kebutuhan akhirat, terlalu panjang kita berpikir, terlalu banyak alasan hadir dalam pikiran kita. Padahal itulah kehidupan yang akan sangat berarti bagi kita. Satu jam, dua jam kita gunakan untuk mendengar majlis ilmu, jauh lebih bermanfaat dari 20 tahun bahkan 200 tahun kita gunakan untuk dunia ini. Tapi kadang-kadang kebahagiaan ukhrawi itu sangat kecil dibanding dengan kebahagiaan dunia oleh kita. Ini adalah suatu musibah bagi seorang hamba ketika Allah jadikan dunia itu sangat besar dalam pandangan hidupnya, dan di hadapan akhir itu kebutuhan yang nomor 2 dalam hidupnya, atau mungkin kebutuhan nomor 10. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al dunya akbara minna wa la maghlana minna. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang jadikan dunia ini harapan kami yang terbesar, dan juga bukan kesimpulan dari ilmu kami. Karena betapa banyaknya manusia yang begitu perhatian dengan dunianya, tapi tidak perhatian dengan akhiratnya. Seorang wanita selalu memoles wajahnya akan terlihat rapi dan cantik, tetapi pernahkah dia berpikir wajahnya di akhirat apakah tampil dalam keadaan hitam kelam ketika menghadap Allah dengan banyak maksiat? Di dunia kita menghias diri kita, mempercantik diri kita, namun di akhirat entah bagaimana diri ini ketika dibangkit dalam kubur. Mungkin dengan keadaan penuh dengan kudis-kudis akibat dari Allah SWT. Maka renungkanlah sesekali, bagaimana kehidupan kita ketika kita di alam kubur, ketika keluar dari kubur, ketika berada di padang mahsyar. Agar kita tampil dengan anggota tubuh yang sehat, ya, dengan cukup baca indera kita, atau kita digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka di manusia bangkit pada mahsyar itu ada yang lidahnya sangat panjang, ada yang kerjanya merobek-robek mukanya, kuku yang sangat panjang, ada yang diinjak-injak oleh manusia, ada perutnya yang buncit, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kenapa di dunia ini kalau perut kita buncit, perlu rajin olahraga, perlu diet dan segala macam, perlu ke dokter periksa dan perhatikan sebesar-besarnya untuk kesehatan dunia kita, kesehatan jasmani kita. Namun jarang kita memperhatikan ketika kita bangkit dari kubur, ketika menghadap Allah di akhirat, apakah kita sudah sehat, punya panca indera yang baik, penglihatan yang baik atau tidak. Maka selayaknya kita sesekali memikirkan kehidupan yang sejati, yang sebenarnya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak dalam hadis-hadis beliau menggambarkan betapa pentingnya menghadiri majlis ilmu. Ya, di antaranya hadis yang sangat populer yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang indah Allah inginkan dia itu mendapat kebaikan. Baik kebaikan apapun saja. Kebaikan apapun saja. Karena khairan di sini adalah berbentuk nakirah, berbentuk tidak dikaitkan dengan ketentuan kebaikan itu, baik dunia maupun akhirat, urusan pekerjaannya maupun urusan keluarganya, baik mendidik anaknya maupun apapun saja urusannya, Allah akan beri kebaikan jika dia itu orang-orang yang paham tentang agama. Kemudian terima kasih banyak kepada para penyedia dan juga takmir masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dalam kesempatan ini. Hadirin dan hadirat, sebelum kita juga mulai kajian, ada beberapa rangkaian saya juga yang ingin Anda sampaikan, terutama yaitu bagaimana kita mengemban dakwah yang berhak ini. Saya usulkan dan saya harapkan pada teman-teman semua untuk memiliki HP tetangganya, nomor HP tetangganya, nomor HP teman-teman sepekerjaannya, nomor HP sebisnisnya, atau kenalan dengan orang, minta nomor HP ini. Lalu kita ketika ada jadwal-jadwal pengajian, kita SMS, hadirlah kajian ini. Ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita. Mungkin-mungkin hanya karena SMS yang iseng saja antum kirim. Orang hadir ke sini, antum mendapat pahala yang luar biasa. Man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan untuk sebuah kebaikan, dia dapat pahala sama dengan orang yang melakukannya. Maka jangan hanya kita memfokuskan kepada ikhwan-ikhwan kita saja, tapi mungkin teman-teman sebisnis kita, teman-teman satu tempat pekerjaan kita, sekantor, ataupun teman-teman yang pernah kenal di tetangga atau apa saja. Kita jangan bosan memberikan SMS kepadanya, hadirlah pengajian dengan tema ini, tempat di sana. Ya, sehingga mungkin-mungkin, ya, walaupun sudah tahu satu tahun kita SMS tidak pernah hadir, mungkin tahu, ya, sudah 1000 kali, mungkin sekarang ke 1001-nya dia hadir. Ya, jangan bosan. Supaya dakwah kita ini semakin semarak dan semakin berkembang dan semakin orang banyak kenal sunnah dan akidah yang benar. Kemudian juga pesan kedua adalah ketika kita mengadakan pengajian-pengajian, perlu dipatuhi, perlu diperhatikan adalah kerapian, parkir, dan kebersihan masjid yang tempat kita menimbang. Ya, jamaah yang berhadir ketika menghadiri pengajian, jaga kebersihan, jaga kerapian, ya, sehingga takmir masjid merasa tidak membebani kajian kita ini, tidak membuat semacam masalah bagi pengurus masjid. Maka kebersihan masjid kita jaga, aturan yang ada kita lihat, ya, menjaga fasilitas masjid, kebersihan masjid, kerapian masjid, itu kita lakukan. Sehingga kajian-kajian yang kita lakukan mendapat merasakan ketenteramannya, tidak sebaliknya. Kadang-kadang malah ada pengajian yang meresahkan, parkirnya yang tidak benar, atau ketika berangkat pengajian pakai rombongan ogel-ogelan, tidak mematuhi lampu merah, semacamnya. Kadang-kadang nutup jalan, dan itu bukan cara kita dalam berdakwah. Orang justru dengan datangnya dakwah merasa tenteram, merasa nyaman, bukan menyusahkan, bukan menyulitkan. Alhamdulillah, kajian-kajian kita, ya, seperti yang terbesar pada Istiqlal yang hari ini juga ada, itu tidak pernah membawa masalah. Bahkan Kapolda Putrajaya itu kagum, manusia yang hadir sekian banyak tidak ada kelihatan sampah bertebaran, tidak ada masalah apapun saja, kecelakaan apapun tidak ada. Dan ini harus dipertahankan dimanapun kajian kita, ini harus dipertahankan. Ya, di Istiqlal lebih 200.000 orang yang hadir, ya kan, tidak bermasalah, sampah tidak terlihat sama sekali. Coba antum lihat, ya, konser atau apapun saja, atau kajian selain kajian kita, lihat apa yang terjadi setelah kajian itu, lihat, ya, bagaimana keadaan sekitarnya. Ya, dan ini harus kita contohkan. Kita contohkan aplikasi nyata di tengah masyarakat, bagaimana seharusnya bahwa dakwah sunnah itu adalah dakwah yang bersih, dakwah yang rapi, dakwah yang simpatik dengan kebaikan. Ini dan apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, agar yang kedepannya dakwah kita ini semakin bisa diterima di masyarakat luas. Baik, tema kita hari ini yang telah disebarkan melalui pamflet pengumuman, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada, berguna. Ini sebuah peribahasa yang sebetulnya ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah, yaitu sesal dahulu pendapatan, sesal dahulu kemudian tiada berguna. Artinya apa? Ya, kalau kita bawa kontak ke dalam kehidupan agama, kehidupan akhirat, kalau penyesalan di dunia sekarang, pemanya kita pemanya diundang lalu tidak hadir, rupanya acaranya sangat bagus, nyesal. Itu mungkin untuk diselenggarakan kedua kalinya, mungkin, ya kan? Kalau di dunia, mungkin untuk diputar lagi. Oh, saya nggak lihat film itu kemarin, ah? Bisa dicari di YouTube nggak? Ya kan, bisa saja. Oh, saya nggak nonton bola kemarin, mungkin ada nggak rekamannya? Bisa diulang. Tapi kalau sudah di akhirat, teriak-teriak kita untuk kembali ke dunia, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ini penyesalan yang sangat luar biasa. Sekarang aja pokoknya nyesal semua kita di dunia ini, pokoknya kita mendapat kerugian pokoknya dalam berdagang atau dalam apa saja dunia, kita nyesal karena tidak melakukan kehati-hatian sebelumnya, kan gitu. Karena kelalaian kita lalu mendapat sebuah risiko, biasa nyesalnya luar biasa. Nyesal, nyesal berhari-hari ya, mungkin nangis dan sebagainya. Tapi itu hanya sementara. Dan mungkin kalau mobil yang hilang, ya nanti mudah-mudahan bisa diusahakan beli lagi. Tapi di akhirat mau ngapain saja, nggak ada lagi arti. Dan ini yang perlu kita sadari. Pernahkah kita mengalami penyesalan? Dan betapa rasanya hati ini runtuh, betapa rasanya sedih. Itu belum seberapa kalau dibandingkan penyesalan di akhirat. Belum ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu kondisi yang perasaan yang ada di dunia ini kadang-kadang sakit kita, terbakar tangan kita kena api. Itu sebetulnya kalau orang yang punya iman, orang yang punya ilmu, dia langsung memberikan pesan nasihat langsung pada dirinya, terbakar tangannya oleh api, keinjak puntung rokok, lalu pikirannya bagaimana ya, panasnya api neraka ini baru puntung rokok. Hah? Nah sekarang ini kembalikan, karena pernah rasa menyesal, tapi rasa penyesalan itu luar biasa. Contohnya suami istri tengkar yang berakhir pada perceraian, lalu masing-masing terjadilah talak tiga umpamanya, lalu nyesal, istri nyesal, suami nyesal, mau rujuk kembali tidak bisa. Gimana itu perasaan? Sang suami dulu bagaimana perasaan melihat anak-anak, kasihan istri juga begitu, yang setiap hari menanyakan ayahnya. Perasaan yang selalu sedih kami itu ya. Penyesalan yang luar biasa. Bukankah begitu? Ya, gambarkan. Tapi di akhirat penyesalan jauh lebih luar biasa dari itu. Ya kan? Yang mana ketika kita mengalami penyesalan di dunia ini, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, badan pun terasa rangkit-rangkit, kepala pun tidak, pikiran pun tidak konsentrasi, semuanya galau dan kacau, ya kan? Luar biasa. Itu baru penyesalan di dunia. Bagaimana kalau penyesalan di akhirat kelak? Yang resikonya bukan hanya sekedar penyesalan. Bukan sekedar penyesalan, tapi penyesalan ditimpa oleh azab yang besar lagi. Bukan sekedar nyesal saja. Jangankan orang buat baik, orang beramal soleh nyesal di akhirat. Nyesal di akhirat. Orang berbuat baik saja. Sebenarnya digambarkan dalam hadis. Seorang mujahid ketika melihat balasan orang mati di sabilillah itu mendapat surga yang begitu indah dan luasnya, bercita-cita ingin kembali ke dunia lagi, ingin mati syahid lagi. Itu orang yang gimana kalau seandainya nanti di alam kubur manusia ini dilihatkan kepadanya tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Orang mukmin dilihatkan tempatnya di neraka. Inilah kalau kamu tidak beriman dahulu, tempatmu di sini. Waqad abdalaka Allah, lalu Allah menunjukkan dengan tempat seperti surga. Gimana kebahagiaannya yakin? Luar biasa. Tapi bagaimana dengan orang yang membawa dosa dan kesyirikan, kemunafikan, segala macam bentuk dosa, Allah lihatkan surga kepada dia. Inilah seandainya kamu menjadi orang-orang yang beriman, lalu tapi kamu tempatnya di sini. Gimana rasanya? Perasaan apa yang akan dirundung oleh orang itu? Padahal itu sebetulnya jatah dia. Tapi justru marah ini yang buruk yang terdapat. Itu nyesalnya luar biasa. Bukan luar biasa, memang penyesalan yang hakiki, itulah penyesalan yang hakiki. Yang nanti akan kita lihat berbagai ayat mengisahkan tentang orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Moga-moga apa yang Allah berikan informasi kepada kita, keadaan manusia kelak di akhirat, dapat menyadarkan kepada kita, sesal dahulu pendapatan. Jangan kita menjadi orang menyesal kemudian tiada berguna. Maka saatnya sekaranglah kita menyesali dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, keteledoran kita, kemalasan kita dalam beribadah, kemalasan membaca Al-Quran, kemalasan menghadiri majlis ilmi dan majlis ilmu dan seterusnya, kemalasan-kemalasan yang ada. Sekarang ini sesalilah selagi hayat dikandung badan. Ini saatnya kita menyesal. Kenapa saya belum pernah buat baik kepada orang tua saya? Saat ini kita menyesal. Kenapa saya belum juga mendidik anak saya dengan pendidikan agama? Saat ini kita menyesal. Kenapa saya masih jarang untuk salat ke masjid? Saat ini kita sesali. Supaya penyesalan ini membawa keberuntungan. Sesal dahulu pendapatan. Nah ini sebetulnya bahasanya akan kita bahas. Semoga penyesalan itu lahir di dunia, jangan di akhir. Contoh saja, seorang anak menyesal di akhir hidup. Seandainya saya dulu mengikuti nasihat baba saya, abi saya, ayah saya, tentu saya tidak seperti ini. Kan gitu ya? Dulu ayah saya itu keras didik saya, suruh ngaji, suruh ini, suruh sekolah, tapi saya malah tidak nurut. Terus nyatanya apa? Setelah ayahnya meninggal, orang tuanya tiada, baru nyesal, mendoakan gak bisa, hidup terombang-ambing, menjadi terlontar-lontar, baru nyesal. Tapi saatnya kita bisa memperbaiki sebelum kita mati. Sekarang ini, walaupun umur kita hanya tinggal satu hari ini, mungkin belum terlambat untuk kita menyesal. Belum terlambat untuk kita menyesali. Belum terlambat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama nyawa kita masih belum sampai di kerongkongan. Belum ada kata terlambat untuk bertobat. Selama ini kita yang malas dan seterusnya, belum ada kata terlambat. Allah masih kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada kita sehingga kita sempat untuk menyesali dosa-dosa kita. Itu nikmat yang luar biasa sekali. Ketika orang mampu menyesali kesalahannya dan dosanya, inilah saatnya bagi kita. Kalau tidak sesal sekarang, mau nyesal di mana kita? Mau nyesal ketika sudah mau masuk neraka? Mau nyesal ketika melihat amalan buruk kita? Mau nyesal ketika di padang mahsyar? Tidak ada lagi guna di sana. Sesal kemudian tiada berguna. Toh, pembahasan kita kali ini bertemakan dengan peribahasa yang bijak, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pada kesempatan yang singkat ini kita berbincang tentang penyesalan-penyesalan yang tiada berguna. Apa dikata, karena nasi telah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, masih bisa dimakan Pak. Makan Bu. Masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di akhirat bukan sebetulnya nasi jadi bubur tuh. Ya. Nasi jadi lumpur. Bukan nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur masih enak. Jadi bubur ayam bisa. Kasih gula juga bisa. Bisa-bisa disantap. Tapi kalau di akhirat itu bagiannya apa? Bukan nasi jadi bubur, tapi nasi jadi lumpur. Baik. Untuk itu marilah kita coba ambil ibrah dari penyesalan-penyesalan yang akan menimpa orang pada hari kiamat. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang penyesalan orang-orang yang merugi di akhir kelak. Kenapa hal itu Allah kabarkan kepada kita? Kan itu perkara yang besok setelah hari kiamat. Manusia akan banyak menyesali perbuatan-perbuatannya. Lalu kenapa Allah itu mengisahkan itu dalam Al-Quran? Tujuannya apa kira-kira? Agar kita tidak seperti itu. Kan itu maksudnya. Jangan seperti ini nanti. Saya sudah sampaikan kata Allah SWT bahwa akan ada orang seperti ini. Nah, maukah seperti itu terserah. Kalau terangkan bagaimana kata-kata orang menyesal nanti di akhir kelak dalam ayat-ayat yang akan kita bahas nantinya. Kenapa Allah mengabarkan kisah-kisah orang menyesal di akhirat adalah agar kita jangan sampai termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Demikian pula agar kita menghindari hal-hal yang membawa kepada penyesalan-penyesalan di hari kiamat. Allah kisahkan itu. Allah kisahkan bagaimana manusia yafiru maru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa ini wa kulli imai yawma yatashani yughni. Pada akhirnya itu manusia lari dari saudara. Dari ayah dan dari ibu dan ayahnya. Dari istri dan anak-anaknya. Kenapa bisa? Nah, ini yang kita lihat nanti ayat-ayat yang begitu ungkapan orang-orang menyesal di akhirat. Pada berikut ini kita mencoba membahas ayat-ayat menggambarkan penyesalan-penyesalan di hari kiamat. banyak ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika kita baca Al-Quran, kita mencoba merenungi, ya, setelah Allah mengisahkan orang yang taat atau orang yang bermaksiat, Allah gambarkan suatu peristiwa bagaimana orang yang menyesal tidak mau mengikuti nasihat-nasihat tersebut. Pertama adalah gigit jari karena penyesalan dalam menolak kebenaran. Gigit jari karena penyesalan, karena menolak kebenaran. Inilah gambaran luar biasa penyesalan. Sampai disebutkan dalam hadis, mungkin bisa putus itu jari digigit oleh dia. Saking kecewanya luar biasanya. Allah gambarkan mereka akan gigit jari. Kan memang sudah peribahasa ya. Orang yang menyesal di dunia itu kan disebut bagaimana dia itu begitu gigit jari. Itu kerugian yang luar biasa berat. Sampai dia gigit jari. Kenapa? Karena dia sudah merindukan ini agar ini yang menerima kan. Akhirnya apa yang tidak jadi? Hanya gigit jari. Karena tidak mau mengikut kebenaran dibawa oleh para anbiya, ya. Dan dalam kesalahan dalam pertemanan. Salah memilih kawan. Dia menyesal juga. Hal ini Allah kisahkan dalam surah Al-Furqan ayat 27-29. Dalam surah Al-Furqan ayat 27-29. Apa bunyi kisahnya? Allah Subhanahu wa taala jabarkan. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah di hari ketika orang zalim itu menggigit dua tangannya, bukan hanya satu jari Pak, 10 jari digigit karena penyesalan, itu menunjukkan betapa penyesalan luar biasa. Yaumu ya'uddu dhalim 'ala yadayhi, menggigit kedua jarinya. Yaqulu. Jadi penyesalan itu ada berupa tindakan sikap itu gigit jari. Sambil juga menyesal dengan ungkap langsung keluar dari kalimatnya. Yaqulu. Ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia nyesal. Aduhai alangkah dahulu aku mau mengikuti jalan yang dibawa bersama para rasul. Nyesal ya laitani. Tak kala melihat azab, tak kala melihat berbagai balasan terhadap amalan-amalan, gigit dua jari. Ya, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya, ya wailata laitani, penyesalan yang kedua. Digigit 10 jari ini, dua tangannya digigit oleh dia. Penyesalan pertama tidak mau mengikuti petunjuk para Rasul. Yang kedua, ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata lagi, ya wailata, neraka wailah bagiku. Itu menunjukkan kalimat penyesalan itu. Laitani, seandainya aku tidak menjadikan si Anu sebagai teman akrab. Kenapa dia nyesal menjadikan si Anu itu teman akrab? Laqad adallani 'ani dzikri, karena dia telah melalaikan aku, telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Ba'da ijja'ani, ketika datangnya Al-Qur'an itu kepadaku. Wa kana syaitanu al-insani khadula, sesungguhnya adalah syaitan itu adalah bagi manusia adalah benar-benar membuat menghinakan. Syaitan itu membawa kepada kehinaan. Lalu kenapa sih konteksnya di sini dikatakan tidak mengikuti rasul dengan punya teman yang tidak baik? Apa ini menunjukkan salah satu alasan membuat dia tidak mau ikut rasul gara-gara apa? Pengaruh dari teman. Nyesal punya teman yang buruk. Nyesal tidak mau menerima kebenaran bahwa Allah rasul. Ini penyesalan orang nanti di akhirat. Betul-betul nyesal dia. Makanya kita harus hati-hati. Maksud menggigit tangan jari dalam ayat di atas adalah gambaran tentang seorang yang menyesali perbuatannya. Kemudian yang dimaksud dengan sipulan ialah setan yang atau orang yang telah menyesatkan di dunia. Setan itu dua, setan dari golongan manusia atau setan dari golongan jin. Jadi setan manusia ada, setan golongan jin juga ada. Yang mana kerjanya mengajak manusia untuk selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksud setan di sini, sering kata-kata setan tergambar dalam benak kita itu kadang-kadang apa? Setan dari kalangan jin saja. Padahal yang lebih banyak berbahaya juga adalah setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin, baca ayat kursi dia lari. Kalau setan di kalangan manusia, larinya kalau ngambil kursi, lemparkan ke dia baru lari. Jadi demikian gambaran penyesalan, ya. Allah akan demikian gambaran penyesalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang penyesalan orang di akhir kelak sambil menggigit jari ia bergumam tentang penyesalan yang keluar dari saraf sanubarinya. Ini perkataan betul-betul keluar dari apa? Perasaan yang begitu luar biasa kecewanya tergambar dalam sikap menggigit kedua tangannya sambil bergumam berkata, aduhai betapa celakanya aku yang tidak mau mengikuti petunjuk para rasul. Aduhai betapa celakanya aku, yaitu ketika menjadikan si Anu sebagai teman akrab. Maka dalam ini pertama ia menyesal kenapa dahulu waktu di dunia tidak mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam bahasa kitanya lagi, enggan ikuti sunnah malah rajin ikuti bid'ah hasanah, kata mereka. Rasul bilang begini, mereka katakan, oh bid'ah ini lebih hasanah, kan gitu. Lebih milih-milih apa yang dikatakan oleh gurunya dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman di sini, Pak, umum. Bukan teman sepekerjaan saja, bisa istri, teman yang paling dekat itu, bisa nyesatkan kita, atau suami, bisa nyesatkan. Maka kita disuruh memilih calon yang soleh dan soleha, kan? Teman yang paling jangan jadi musuh dalam selimut, itu musuhnya di selimutnya dia, itu istrinya gitu ya, atau suaminya. Teman di sini bisa apa? Guru tempat dia ngaji, kan teman itu. Ya kan? Bukan maksudnya teman sama makan saja, seprofesi saja, dalam perdagang bisnis saja. Tidak. Teman yang lebih berpengaruh itu adalah yang utama sekali adalah gurunya, kan? Tempat dia ngaji. Salah-salah dapat guru yang itu, dia nyesal. Atau pimpinan organisasinya, perkumpulan-perkumpulannya dia, itu kan teman dia. Lebih didahulukan dari apa? Mengikuti ajaran di bawah Rasulullah. Yang mana kadang-kadang arti teman ini kadang kita gambarkan teman yang sebisnis, teman yang sama seprofesi gitu ya. Tidak. Bisa teman itu umum, maksud di sini yang lebih khalil itu ya, maksud di sini siapa? Bisa dimaksud keluarga kita sendiri, yaitu istri atau suami. Ya kan, istri yang tidak benar kadang-kadang hasut suaminya, mas ini kita hidup merak-merak sendiri, carilah dong lowongan lain, ya kan, atau apa, akhirnya suaminya punya kesempatan untuk korupsi, ya korupsi, siapa untuk nipu, ya nipu, karena istri di rumah tidak sabar, karena istri di rumah tidak qanaah, sehingga selalu ngoceh dan ngomel pada suaminya, akhirnya suaminya apa, terpaksa mencari solusi dengan cara yang ini bahaya, teman yang bahaya ini. Begitu pula sebaliknya, suami yang tidak amanah, keluarga diberi dengan makanan-makanan yang hasil yang haram. Itu pula tadi guru-guru ngaji kita, yang dia itu kerjanya bukan ngajak ke sunnah Rasulullah, tapi ngajak orang kepada ajaran-ajaran yang dia buat sendiri, dia format sendiri, dia rancang sendiri. Ini bahaya. ya, ta'asub pada kelompok, kepada aliran, kepada tertentu, person, ustadz, apapun saja. Ini bahayanya. Teman itu perlu dengan orang yang baik. Maka Rasul kita mengatakan almaru ala di khalilihi. Orang itu berada di atas teman akrabnya. Khalil itu beda, Pak. Dalam bahasa Arab itu untuk teman itu ada berapa kalimat digunakan? Sahib, sadiq, khalil, khalil, ya kan? Zamil, ada empat digunakan. Itu fungsinya semua berbeda-beda. Ya. Kalau sahib bisa saja itu apa namanya? Tidak mesti seagama. Makanya kalau Saudi Arabia dalam beritanya kalau menyebut negara-negara Islam itu baina syabain shadiqain, al-shadiqatain daulatain shadiqatain. Teman itu artinya adalah teman seakidah, shadiq. Ya. Kalau dia menyebut nanti negara-negara kafir, ya itu muta'awinatain, dua yang kerjasama dan seterusnya. Tidak menyebut shadiq. Tapi kalau khalil itu teman yang jauh lebih dekat lagi, yang amat dekat gitu maksudnya. Khalil itu. Kalau kitanya konco pelangkin gitu. Hah? Teman plek. Ah ya. Teman yang sangat akrab sekali, yang sangat dekat, itu khalil. Dan ini biasanya jadi istilahnya selapit seketiruan gitu ya dalam bahasa saya di sana gitu. Makan bareng, sering bareng, kemana-mana sering berduaan, rahasia perlu dia berdua banyak, ya pokoknya teman yang tempat dia selalu curhat, cerita, ya sedih, gembira selalu dibagi mereka. Ini khalil yang betul-betul dekat sekali. Nah jangan sampai punya orang yang sangat dekat itu adalah orang-orang yang mengajak kita jauh dari jalan Allah SWT. Almar ala di khalil. Itu khalil. Falyanzur akharakum may khalil. Hendaklah masing-masing kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Taib. Ia selalu menghindar dan beribu alasan ketika diajak untuk mengikuti kajian, ketika dia ikut melaksanakan sunnah, ya kan? Ketika dia menyesal enggak mau ikuti Rasul. Hujannya apa enggak mau ikuti Rasul? Wah nanti takut dikucilkan masyarakat. Oh ini kan sudah ala, sudah dari dulu kok diamalkan nenek moyang kita. Ini kan budaya, ini kan itu dan ini dan itu. Alasan selalu ketika diajak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika disuruh nyalakan sunnah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika disuruh ikutilah, marilah kita jalankan apa yang diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana aw law kana am la yaqilun syai' wa la yahtadun. Tapi mereka katakan kami hanya ikut budaya-budaya nenek moyang kami, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak punya ilmu, tidak dapat petunjuk. Kan banyak orang sekarang alasan tidak mau, ya kan? Mengikuti ajaran Allah dan Rasul itu banyak alasan. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak terima lamarannya, ya kan? Takut kepada istri juga ada, takut pada suami juga ada. Ya, takut pada tetangga juga ada, takut pada atasan juga ada, takut pada masyarakat. Banyak alasan selalu untuk menolak-nolak menjalankan ajaran sunnah, ajaran Allah. Punya alasan beragam. Akhi, kenapa kamu masih isbal? Masih tetap punya alasan macam-macam. Kenapa kamu enggak sholat berjamaah? Masih banyak macam-macam. Kenapa enggak mau hadir majelis ilmu? Banyak alasan macam-macam. Aduh, saya repot ini lagi repot anak ini gitu. Dibuat alasan begitu banyak. Ia selalu menghindar dengan beribu alasan untuk mengikuti ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut tidak dapat pekerjaan, ya, atau takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kedudukan dan ketenaran, takut kehilangan sumber pendapatan. Sebetulnya orang itu banyak yang tahu bahwa kajian sunnah itu adalah kajian yang benar, tapi yang membuat dia enggan hadir itu takut dicemooh, takut tidak dapat jemaah dan seterusnya. Ya, takut dianggap tidak gaul atau dikatakan kampungan, terlalu fanatik dan seterusnya, dituduh, takut dituduh teroris dan seterusnya. Banyak membuat orang itu enggan untuk mengikuti apa ajaran diturunkan Allah. atau takut kehilangan budaya dan adat istiadatnya, sehingga berbagai budaya syirik tetap dipertahankan dengan alasan berbagai penarik sebagai alasan, ya, sebagai contoh untuk menarik wisatawan. Ya. Nah, tadi ayat telah kita sebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ya, wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'um la ya'lamu syai'an wa la yahtadun. Bila dikatakan mereka, marilah ikuti apa yang diturunkan kepada Allah dan ikuti Rasul, mereka menjawab, kami cukup saja apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak punya ilmu sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Kedua, ia menyesal kenapa dia mau berteman dengan orang-orang yang mengajak untuk menolak ajaran Al-Quran. Teman adalah cermin bagi kepribadian seseorang. Bila Anda ingin tahu tentang seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Sewaktu kecil sering orang tua kita selalu memperingatkan agar berhati-hati dalam mencari teman. Ya. Kan gitu. Anak-anak kita orang tua kita dahulu selalu menyesalkan anak-anaknya hati-hati dalam mencari. Di sinilah seorang orang tua perlu memperhatikan siapa yang menjadi teman anaknya, apalagi akan menjadi teman di dalam rumah. Enggak. Dan diperhatikan orangnya sholat enggak, kerjanya di mana, berteman dengan bagaimana dia kehidupan sehari-harinya, perlu tahu jelas. Karena banyak pula korban-korban sudah di tengah dakwah ini, betapa ya ada orang hadir 3 kali ke pengajian lalu dia sebetulnya cari istri bukan cari ilmu. Baik akhwat juga ada begitu memang. Sudah lama-lama cari jodoh enggak dapat-dapat, hadirlah pengajian salah ngajian sunnah pakai cadar lagi, ya kan, hadir 3 kali 4 kali lalu tanya-tanya dapat jodoh, setelah nikah nggak pernah hadir lagi ke majelis ilmu. Itu bukan hanya akhwat, ikhwan juga begitu banyak, bahkan ada juga yang hadir ke majelis ilmu itu untuk meluaskan apa aset bisnisnya, cari teman-teman bisnis, buka peluang bisnis, bukan cari ilmu. Ya, jadi banyak yang hadir ke majelis itu banyak motivasinya. Ada yang cari uang, ada yang cari ilmu, ada yang cari jodoh juga ada. Atau mungkin juga ada yang cari menantu. Itu banyak kenyataan. Ya, setelah hadir pengajian berapa kali, itu ikhwan punya husnuzon, dinikahkan dengan adiknya atau dengan anaknya, ya kan? Setelah nikah, rupanya malah nggak pernah lagi hadir majelis ilmu. Oleh sebab itu di sini ayat yang mulia ini menggambarkan, ya, kedua yang menyesal kenapa dia mau berteman dengan orang yang mengajak untuk menolak ajaran Al-Quran. Teman adalah cermin yang sudah kita sebutkan tadi. Banyak korban berjatuhan dalam dunia lembah hitam hanya gara-gara teman. Kita banyak saksi dan banyak bukti dalam kehidupan kita. Mulai dari pergaulan bebas, akibat jatuhnya, coba lihat data, apa awalnya anak menjadi prostitusi, menjadi pelacur, atau terlibat berbagai kejahatan, awal dari mana? Dari teman. Mungkin anaknya baik di rumah, tidak pernah apa-apa, lalu berteman dengan anak orang-orang yang tidak benar, ya kan? Dia punya HP, dilihatkan pemainnya, HP itu isinya ada film porno, dilihatkan. Wah, anak kita pertama nolak, ya kan? Karena sering bergaul, dia sering mutar-mutar, kadang-kadang apa? Terpengaruhlah anak kita. Gitu pula anak nakal-nakal itu yang membuat banyak korban sekarang. Di kenyataan lihat betapa banyak yang mengenalkan ABG-ABG yang sekarang sebut cabai-cabai atau apapun saja, ayam kampus apapun saja, pelacuran yang dikemas dengan istilah prostitusi itu awal dari mana? Teman kan? Narkoba itu juga begitu. Ya. Baik, pergaulan bebas, narkoba, korupsi. Gara-gara apa? Teman politik kan. Sekarang kita lihat, orang yang banyak sekarang tertuduh korupsi dan koruptor itu dahulunya orang apa itu? Terkenal orang jujur, orang baik. Dialah yang dahulu koar-koar menentang korupsi. Tapi ternyata sekarang dia itu adalah gembongnya koruptor. Dari mana awalnya? Yaitu pertemanan. Ini sangat berbahaya. Taib. Mungkin teman sama sekolah, bisa saja sekantor atau satu partai dan lain-lain. Oleh sebab itu tadi sudah disebutkan ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadakum may khalil. Hadis ini wakil Abu Daud, Tirmizi dikatakan sahih hasan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani, seorang itu berada di atas agama saudaranya yang dekat, yaitu teman dekatnya, maka hendaklah masing-masing kalian perhatikan, setiap kalian perhatikan siapa menjadi teman akrabnya. Dalam hadis yang lain diumpamakan betapa bahaya teman. Jangan sampai menyesal kelak di akhirat. Kalau teman yang baik, dia akan membawa kita kepada arah yang baik. Ya. Maka ini contoh, coba lihat istimewa berteman orang baik. Maka oleh itu salah satu istiqomah dalam kebenaran itu berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Selalu akan selalu teringat oleh kita. Ketika kita umpamanya lagi ngomong-ngomong masuk waktu sholat, dia akan, "Eh, sholat yuk." Mungkin selama ini temannya ini enggak pernah sholat tapi sungkan diajak sholat enggak mau, ya kan? Akhirnya ikut. Terus kita juga ngeyel ngajak ngajian di SMP selalu. Aduh ini sebulan sih segan juga saya ini. Sudah sekian kali SMS enggak pernah saya Maka kita harus lebih getol dan lebih ngeyel untuk mengajak orang kepada sabar, enggak perlu putus asa. Selalu aja diberi kabar, sendiri aja diberi informasi. Ini perumpamaan dalam hadis teman yang baik, teman yang buruk. Inna masalu jalisis salih wa jalisis su' kama hamil al-misk wa nafi' khatir. Perumpamaan teman yang baik, teman buruk itu bagaikan adalah yaitu penjual minyak wangi dan pandai besi. Kemudian wa nafi'ul fahamil misk. Adapun teman yang minyak wangi, kalau kita punya teman orang penjual minyak wangi umpamanya, imma yuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma tajri min rihan thayyibah. Ada kalanya kita beli sendiri atau dia menghadiahkan, kasih minyak harum, yang dikasih adalah minyak harum, baik. Atau kita beli, yang kita beli adalah minyak wangi, baik. Atau kita tidak beli juga tidak dikasih, tapi duduk di sampingnya selalu aja yang terbau apa? Bau wangi. Kita lihat sekarang ini banyak orang yang diuber-uber oleh Densus bukan karena dia teroris. Hanya karena teroris mampir di rumahnya atau mungkin pernah beli goreng di tokonya. Ya kan? Itu salah satu contoh. Dan betapa juga sekarang orang yang itu berteman dengan koruptor, pernah minjam nomor rekening segala macam jadi masalah. Makanya walaupun dia tidak tertuduh tapi termasuk terimbas, bisa disibukkan, minimal jadi saksi, dipanggil, meninggalkan pekerjaan. Bahkan juga bisa tersangka dan seterusnya. Itu musibahnya berteman dengan orang buruk. Itu kalau di dunia. Di dunia masih enteng. Ya kan? Kalau di akhirat. Gimana? Ada orang nanti yang menyeret dia ke neraka. Dulu kamu yang ngajak saya. Atau orang soleh tidak mengingkari kemungkaran. Nanti dia akan lapor kepada Allah SWT. Si fulan ini tahu saya lakukan kesalahan. Tapi dia gak pernah negur saya. Itu dia akan minta pertanggung jawab. Maka itu perumpamaan teman yang baik, ya kan? Kalau berteman dengan orang yang baik, ya minimal kita seminimal-minimalnya tadi adalah contohnya itu, kalaupun tidak beli pun tidak dikasih, tapi tidak terbau hal yang menyakitkan, justru membawa bau yang mengenakan. Oh iya, padahal dia semuanya tidak orang alim benar gitu ya. Tapi iya, itu sering hadir majlis sana. Dia teman dengan orang-orang yang dia sholat, ya kan? Sudah ikut namanya ikut harum. Ikut harum namanya jadi. Hanya karena selalu dekat dengan orang-orang baik. Karena memang begitu. Kan enggak mungkin orang baik itu orang buruk dekat orang baik, enggak mungkin juga. Karena dia enggak nyaman berbuat keburukan di depan orang-orang yang, dan dia tidak akan dibiarkan untuk berbuat keburukan oleh orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Makanya biasanya, makanya Rasul kita salat-salat, yaitu atur taqwa ala jinasih. Burung-burung itu spesies ngumpul dengan orang dengan yang sejenis, gitu. Maksudnya apa? Ya kalau orang ngumpul judi, teman-temannya orang judi semua itu. Kan gitu. Kalau dia adalah politikus, temannya pasti banyak orang politikus, gitu kan. Dia ahli ekonomi, temannya banyak orang ahli ekonomi. Begitulah lazimnya. Maka waspadalah, jangan sampai salah dalam diri teman. Adapun kalau kita berteman dengan orang yang buruk, bagaimana berteman dengan pandai besi? Kalau duduk dekatnya, bisa kebakar baju kita, kepercik daripada api. Ya, karena percik oleh api. Atau kalau tidak gimana? Kalau nggak sedang pandai besi ya terbakar pakaian kita. Atau minimal kalaupun tidak, kalau duduk dekat pandai besi, apa yang tercium? Bau yang sangat tidak menyenangkan. Makanya nggak ada orang nongkrong dekat pandai besi, ada nggak Pak? Nggak ada orang yang nongkrong dekat pandai besi itu. Kenapa? Karena pertama takut terpercik oleh besi-besinya atau apinya, ya kan? Dia mukul-mukul bisa kena percik, ya? Atau apa? Baunya yang luar biasa, karena bau baranya ketika besi itu panas dimasuk ke dalam air itu mengeluarkan bau yang luar biasa. Nggak ada orang itu. Tapi kalau orang dekat penjual minyak wangi itu, kadang-kadang dia nggak punya duit beli, cuman dia nengok-nengok saja, nggak tahu-tahu nanti dikasih sedikit gitu kan. Nyaman di sana gitu. Itulah nanti orang-orang sini di orang berteman dengan baik di akhirat, kata gambar seperti itu. Ya. Ketiga, ia menyesal kenapa ia mau mengikuti kemauan setan yang mengajaknya ke lembah hina. Padahal Allah telah memperingatkan semasa hidup di dunia agar jangan mau tergoda oleh rayuan setan. Nah, kita ini kadang-kadang itu, udah tahu setan itu musuh, tapi juga mau mengikuti keinginan musuh gitu. Ini suara mic-nya ibu-ibu apa jelas ya? Terlalu bergema kayaknya. Ada perintah pakai ini. Hah? Ada perintah pakai ini. Oh, ada perintah pakai ini. Ya, bagi ibu-ibu yang kurang jelas di atas, SMS saja suaminya di bawah atau diam. Kadang-kadang yang sering menderita itu ibu enggak jelas suaranya. Tapi saya kadang-kadang tak pamit pun insya Allah kalau sebesar ini bisa sampai suaranya gitu. Cuman kadang-kadang kalau bergema itu omongan saya itu enggak jelas karena biasa ngomongnya cepat. Ya kan? Kalau ngomongnya cepat itu suara bergema ini enggak jelas oleh yang agak jauh. Baik. Hah? Empat harus saya tulis. Baik. Ini karena bergema ini kadang-kadang nggak jelas. Baik, bagaimana bahaya setan itu? Tadi sudah kita sebutkan. Padahal dalam peringatan semasa hidup di dunia bahwa setan itu sangat berbahaya. Ya, Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ya. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa sih langkah-langkah setan? Langkah setan itu sangat pintar dan sangat jeli sekali. Kalau kita ambil kisah, umpamanya kisah Al-Barsisa, Syekh Al-Barsisa dikisahkan. Dia ini adalah seorang orang alim yang sangat masyhur. Ya. Kemudian ada tetangganya yang mau berhaji, menitipkan putrinya, lalu ditinggalkan di kamar sebelah, yaitu kamar tertutup dan tidak pernah ada. Ketika mengantarkan makanan, diantarkan melewat pintu di bawah. Bawah pintu dimasukkan begitu. Lalu datang bisikan, jangan-jangan masih hidup atau enggak. Tolonglah buka pintu, lihat. Dibuka pintu untuk memastikan orang ini masih hidup atau enggak, ya kan? Masih ada, ini masih ada. Datang lagi, besok-besoknya datang lagi setan. Cobalah ngomong-ngomong, dinasehatin. Ya, dinasehatin. Setelah dinasehatin, apalagi ngomong-ngomong, waktu besok hari semakin lama ngomong, usah hari semakin lama ngomong. Datanglah setan akhirnya, apa? Sampai berbuat zina. Ketika telah berbuat zina, kalau dulu orang haji kan hampir 9 bulan juga. Anak ini terbukti hamil. Ketika takut terbongkar perbuatannya, apa akhirnya? Dibunuh. Kisah ini kalau bapak-bapak lihat, banyak kenyataan di dunia ini. Banyak sekali kenyataan. Pembunuhan-pembunuhan itu awalnya apa? Hanyalah karena langkah-langkah setan saja. langkah-langkah setan. Pembunuhan, pemanya pergaulan-pergaulan muda-mudi yang menyebabkan hamil, kadang-kadang langsung dibunuh. Itu tidak sedikit kasus di dunia ini. Yang itu langkah setan sedikit demi sedikit. Kalau dalam pola kehidupan kita, pemanya dia gini. Kita lagi tidur, asal 5 menit lagi tidur aja. Terus sudah azan, baru azan, komatnya pasti 10 menit setelah. Begitu kan? Hari ini terlambat, tidak dapat, apamanya hari ini datang setelah azan. Besok datang setelah iqamah. Besok datang setelah rakaat pertama. Besok datang setelah rakaat kedua. Kemudian setelah rakaat keempat. Kemudian terlambat sudah masbuk. Sudah masbuk tidak sholat jamaah. Itu langkah-langkah setan. Setan itu enggak nyebloskan sekaligus, Pak. Hanya sedikit demi sedikit. Politiknya lebih hebat daripada tokoh-tokoh politik yang ada. Ya benar. Pamannya, kalau ustaz maunya, kamu itu harus berjuang lihat politik. Ya kan? Enggak mungkin. Ini orang-orang umum ini bisa berbuat apa? Cari kebijakan. Akhirnya ustaz tergoda pula lah. Kalau begitu saya bikin partai dah. Kan bisa seperti itu. Ya benar juga ini. Saya sudah berdakwah puluhan tahun begini-begini aja jamaahnya. Ya kan? Mending saya pakai lewat kebijakan, nanti saya jadi DPR, saya jadi menteri, saya jadi wali kota, saya jadi gubernur, bisa. Fasilitas untuk dakwah terbuka besar. Nah, setelah jadi gubernur, jadi bupati, sibuk. Enggak kepikiran itu yang dulu, enggak pernah kepikiran. Pikirnya apa? Ini kan ada dua periode, periode pertama ini fokus ke periode kedua. Salah periode kedua apa lagi? Wah, ini kesempatan terakhir enggak digunakan gimana? Ya kan? Subhanallah. Tipuan-tipuan setan itu sangat-sangat berbahaya. Sangat halus. Kadang-kadang kasus banyak juga di grup Facebook atau grup apapun saja, ya kan? Enggak apa-apalah berteman ini dengan akhwat punya. Dalam rangka apa? Nasehat, nanti diposting-posting lah kata-kata salaf, ayat Quran, hadis. Itu pertamanya. Lama-lama chatting. Terus. Dan bahkan yang kena kasus ini bukan orang-orang biasa. Istri para ustaz, ada berapa keluarga ustaz hancur gara-gara seperti ini. Istri keluarga ustaz minggat dan lari dengan pacarnya yang lewat Facebook itu. Kasusnya ustaz loh. Coba antum bayangkan. Setan itu luar biasa. Kalau tidak hati-hati. Sangat pintar sekali. Ini namanya langkah-langkah setan. Maka perlu kita dari awal itu jangan buka peluang. Ibaratnya gini. Kalau kita punya lubang kan. Di rumah kita ada lubang kecil. Nah, ibaratnya setan itu pertama ngintip lubang kecil ini nih. Kita enggak lihat setan di luar, tapi kita punya peluang untuk setan masuk kan gitu. Ibaratnya saya katakan sekarang kita punya di dalam ruangan yang tertutup tapi ada lubang kecil. Setan itu bagaimana caranya? Dikilaukan oleh dia cahaya dari luar. Wah, kita pikir apa? Kok ada lubang? Kan belum kita tengok keluar ya. Lalu besok datang lagi, penasaran, akhirnya buka jendela. Kan gitu. Ingin tahu di luar. Dan keluar, bagus pemandangan di luar. Ya kan lama-lama. Besoknya rutin sudah melihat. Baru begitu. Akhirnya besok buka pintu. Besoknya jalan-jalan. Besoknya terus. Begitulah setan. Maka jangan pernah membuka celah untuk setan masuk. Dia kalau dibuka celah, itu kesempatan yang luar biasa. Itu ibaratnya begitu. Maka itu adalah cara yang utama menghadapi ini adalah dengan banyak-banyak belajar. Sering belajar, lazim rajin menyadari majlis ilmu. Karena setan itu paling takut dengan orang-orang yang berilmu. Karena mampu menolak syubhat-syubhatnya setan itu. Ya, semakin bertambah iman, semakin kuat kita memiliki ilmu, berbagai rayuan setan akan datang ilmu kita menghadapinya. Syubhat-syubhatnya itu, syahwatnya itu dilawan oleh ilmu kita. Baik. Ketika setan menggoda seorang, ia menggoda sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tanpa terasa kita telah terjumus ke dalam jurang kehinaan. Itu memang tadi sudah kita katakan. Tidak sedikit kasus sudah yang awalnya biasa-biasa sebenarnya membawakan fatal akibat. Karena takut dia terbongkar kejahatannya, yang pada akhirnya adalah apa? Maka benar kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Alaikum bisidq, fa inna sidq yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berbuat jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Ini juga bantah bagi orang menyebutkan jujur hancur. Tak benar itu. Orang yang jujur pasti balasannya adalah kebaikan. Tidak ada itu. Benar sekali itu ungkapan Rasulullah SAW, bahwa pasti kebaikan akan dapat kalau dia jujur. Mungkin di awal dia mendapat ujian-ujian sebagaimana Nabi Yusuf. Bukan wa akhir siddiq aftuna bima fi ru'yana. Kan ada disebutkan. Kemudian akhir terbongkarlah semua makar Sulaikha terhadap dia, ya kan? Karena dia jujur. Orang jujur mungkin saja kalah di awal, namun menang di akhir. Lalu alaikum bisidq, hendaklah jujur. Karena kejujuran membawa kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Wa la yazalu rajulun yasduqu hatta yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan ditulis orang yang paling jujur di Allah. Jadi menunjukkan bahwa jujur itu perlu dengan apa? Melatih diri dan berusaha. Enggak mungkin datang sendiri dia. Ya. Kemudian wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal kebohongan kecil awalnya. Kemudian kebohongan ini bisa membawa pada perbuatan yang sangat keji. Di antara seperti pembunuhan. Betapa banyak pembunuhan itu awalnya apa? Alasan enteng saja. Pamannya dia melakukan sebuah kejahatan. Ada orang yang melihatnya. Dia tahu orang itu. Kemudian dia tertangkap oleh polisi, kasusnya disidang. Lalu mulai dari cari saksi. Nah, orang tadi berencana apa? Membunuh apa? Saksi. Dihabisi oleh dia. Kenapa? Takut kejahatannya terbongkar. Dan betapa banyak kasus yang mirip seperti ini. Itu karena takut kasusnya terbongkar, dia terpaksa membunuh orang tersebut. Dan bahkan dihabisi satu keluarga malah kadang-kadang. Itu bahayanya sebuah kecil awalnya, tapi fujur, kekejian yang luar biasa berakibat dari sebuah perbuatan dosa kecil. Ini langkah-langkah setan. Mulanya kecil, sedikit demi sedikit. Maka oleh sebab itu kita waspada. Jangan suka menganggap remeh sebuah kemaksiatan kecil. Kadang kita menganggap remeh perbuatan maksiat-maksiat itu. Tapi kita nggak tahu apa, padahal kadang akibatnya fatal sekali. Taib. Sebenarnya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di akhirat setan akan berlepas diri dari mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ini juga penyesalan ini. Orang telah ikut setan, minta setan bantu mana mau. Wa qala syaitan limaqudiyal alaihim inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Kata setan ini membuat semakin kecewanya orang mengikuti dia. Setan berkata, tak kalah diputuskannya perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar, kata setan. Lah waktu dunia setan goda-goda, sekarang di akhirat apalagi? Itu yang benar itu janji Allah. Wa atukum fa akhlaftukum. Saya memberikan janji untuk kalian tapi saya tidak menepatinya. Wa ma kana li alaikum min sultan. Saya enggak pernah punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian. Illa anni da'i illa an da'utukum fastajabtum li. Setan berkata kepada orang pengikutnya di akhirat, saya itu kan gara-gara ngikut kalian, saya ngajak-ngajak aja kok. Kalian mau ikut ya sudah, saya kan ngajak-ngajak, nggak maksa. Itu kata setan nanti di akhirat. Ya, illa anda autukum. Saya itu hanya ngajak kalian saja. Pastajab tuh, lalu kalian mau? Pala talumuni walumu abusakum. Jangan kalian nyalakan saya, salahkan diri sendiri, kata setan. Ya, lalu apalagi kata setan? Ma ana bi musyrikikum wa ma ana bi musyrikin. Wa ma antum bi musyrikin. Ya, kata setan lagi, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, kalian enggak dapat juga nolong saya. Sudah, kata masing-masing sudah. Ya kan? Enggak bisa lagi. Saya enggak bisa nolong kalian, kalian juga enggak bisa nolong saya. Ini kafartu bima syaraktumuni. Aku ini kufur dengan apa yang kalian syirikkan aku dengan Allah. min qabl, sebelumnya di dunia. Inna dzalimi lahum adzabun alim. Orang-orang zalim itu azab yang pedih bagi dia. Nih, setan nanti akhir kelak itu begitu dia katakan. Saya enggak maksa-maksa dulu kan. Gitu katanya. Saya hanya ngajak aja, kalian mau ya sudah. Ya kan? Allah kan sudah janji yang baik pada kalian. Benar janji Allah, tapi kalian ikuti aku ya, aku enggak nepati janji. Kan Allah sudah informasikan juga, setan itu enggak pernah tepat janji. Baik, itu sekilas penyesalan, salah satu kisah penyesalan. Kisah lainnya, menyesal ketika menerima catatan amal. Pak, kadang-kadang anak kita kan itu ya, ingin melapor kan, tahu-tahu banyak merahnya. Apa yang ada dalam dirinya? Penyesalan, kenapa saya enggak rajin. Apalagi sudah masuk SPM baru, penerimaan mahasiswa baru, enggak lulus, itu lebih nyesal lagi. Dulu kenapa saya enggak rajin, rajin. Itu masih belum fatal. Tapi di akhirat kelak, ketika lihat lapor kita itu merah semua, ditulis di sana min ahlin nar, kamu termasuk penduduk neraka. Mau kemana lagi? Teriak-teriak menyesal, apalagi yang mau kita lakukan? Tidak ada lagi arti cerita di sana. Ini, maka sebelum menyesal mendapat nilai nanti, sekaranglah perbaiki nilai itu. Maka kita nasihat kepada anak kita, ayah anak-anak, kamu nanti nyesal ketika ingin melaporkan, gitu sering kita sih. Maka kita suruh anak kita punya ikut bimbel macam-macam ya kan. Tapi kadang-kadang orang tua itu enggak pernah mikirkan lapor anaknya di akhirat, sering lapor anaknya di dunia dipikirkan. Enggak pernah orang tua bimbelkan anak-anaknya sholat, bimbelkan akidah, bimbelkan baca Al-Qur'an, enggak ada itu. Ya. Nah, gimana nanti nyesalnya? Simaklah firman Allah yang berikut ini dalam surat Ahqaf ayat 25 sampai ayat 37. Mengisahkan penyesalan ketika menerima catatan amal. Orang di akhir tahun saja sudah dikalkulasi, oh kerugian tahun ini, nyesalnya luar biasa. Ya kan? Tapi di akhirat kelak penyesalan yang tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Habis sudah cerita. Kalau anak-anak kita enggak naik kelas, ya sudah tahun depan diulangi lagi dana. Ya, enggak apa-apa, sabar aja kamu ulang satu tahun lagi kelas 2, ya itu kan. Tapi kamu lebih rajin, masih ada peluang. Tapi kalau di sana enggak ada peluang lagi. Apa Allah katakan? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang menerima catatan amalnya di tangan kiri. Tangan kirinya. Fayaqul, dia berkata, ya laitani, dia menyesal. Aduhai, celakalah aku. Lam uta kitabiyah, seandainya catatan ini enggak perlu diberikan padaku. Kenapa, Pak? Sering kita katakan daripada melihat lebih baik enggak diberikan gitu ya. Karena sudah telah melihat itu lebih pedih lagi, Pak. Kalau hanya dikatakan kamu enggak lulus, itu masih mending. Ketika diberikan, loh ini nilaimu. Kita sendiri yang melihat dan diri kita sendiri mengatakan tidak lulus. Semuanya 4, 5, 3, 5, 2. Itu gimana perasaan? Ketika rincian itu terlihat, kegagalan itu jauh lebih menya. Sampai orang kafir, sampai orang-orang berdosa nanti di akhirat, lebih baik catatan ini gak usah diberikan, udah masuk neraka aja lah langsung. Karena itu pedih kecewanya, luar biasa. Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya buku catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak perlu mengenal namanya berhisab. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Dan aku tidak mengetahui apa itu hisab terhadap diriku. Dia tidak mau lihat. Pernah mencuri, pernah memukul, pernah mengejek, pernah bergunjing. Itu semuanya ada di sana. Itu kan hisab. Ya alangkah baiknya aku tidak tahu ini bentuk ini yang harus aku tanggung jawabkan di sini di catatan amalnya itu. Melihat 1 sampai 5 catatan aja kepalanya udah pusing gitu. Kenapa? Semua catatan yang buruk yang ada di dunia itu enggak ada yang tertinggal. Maka dia katakan lebih baik catatan amal enggak diberikan dan aku tidak tahu apa tuntutan-tuntutan terhadap diriku. Sudah belas masuk penjara. Kalau di dunia umpamanya kan, sudah putuskan saja berapa tahun saya, kan gitu. Daripada apa? Diungkit oleh KPK itu. Diungkit oleh kejaksaan. Bapak pernah nyimpan uang di sini, memukul sepulan, mengambil harta pulan, korupsi di sini, tahun sekian ini. Kan banyak itu, terbeber berbagai bentuk kesalahan. Ini lebih luar biasa itu hukuman, apa namanya, mentalnya, perasaannya luar biasa itu. Daripada sepulan bersalah, lalu diputuskan dia hukum 10 tahun. Gimana? Masih? Mending. Daripada dirinci kesalahannya, kemudian setiap poin kesalahan itu disidang berkali-kali, ditanya berkali-kali, wah puyeng itu, berbolak-balik ke pengadilan, dipanggil ini dan ini dan itu. Itu kalau di dunia, Pak, itu saja gambaran yang mendekatkan kita, apalagi di akhirat kau. Kenapa kamu memukul sepulan ditanya? Kenapa kamu ambil harta ini? Kenapa kamu tidak berikan harta sepulan? Kenapa kamu tidak serahkan gajinya? Ditanya satu per satu. Gimana kira-kira? Yang kita tidak pasti akan bisa menjawab. Sudah lupa banyak, sudah lupa. Ya kan? Ya laitaha kanatul qadiyah. Apa kata dia? Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala perkara. Habis cerita mati selesai. Sampai ada orang kafir ingin seperti tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Kan penyesalan itu. Aduh alangkah baiknya aku ini dulu tanah saja. Atau menjadi tanah. Kemudian, apa menyebabkan dia menyesal? Ma agna anni maliha. Ini maliha, ini penyesalan. Rupanya hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat padaku. Yang dia di dunia memacunya 24 jam pikirannya ke sana, waktunya dituangkan untuk mencari harta. Rupanya di akhirat ma agna anni maliya. Rupanya enggak ada arti saya menumpuk-numpuk harta dulu. Hari ini enggak ada bermanfaat. Enggak ada manfaatnya rupanya. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan. Ma agna anni maliya, enggak ada gunanya harta. Enggak bisa, Pak, kayak di dunia sebagian jaksa bisa dibayar, enggak bisa. Ya kan? Sebagian polisi umpamanya oknum lah, ya kan? Bisa dicogok dengan hartanya. Di akhirat enggak bisa. Mau nyogok berapa, Bapak, di akhirat? Hah? Uang satu hari di akhirat itu berapa tahun di dunia? 50 ribu tahun, Pak. Satu hari. Siapa yang berumur 50 ribu tahun di dunia sekarang? Hah? Gak ada. 50 tahun aja itu sudah, lebih dari 50 tahun itu udah gak, produksi tenaga apanya gak baik lagi sudah. Ya kan? Istri pun sudah nongleng gak nongleng lagi lah. Udah gak ada kekuatan itu 50 tahun di atas gitu. Ya kan, ini sudah sisa-sisa itu sudah sampah katanya. Paling-paling dikasih makan, cucikan baju dan nunggu mati. Itu dibandingkan apa arti di dunia? Kaya kita di dunia punya uang sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia taruhlah 100 tahun umpamanya. Lalu setelah itu apa? Sekarang Bapak ada yang berumur 50 tahun, sudah berumur 40 tahun, seperti saya sudah 43 tahun berumur begitu. Kayaknya baru kemarin Pak lewat di dunia ya. Kayaknya baru kemarin kita gak pernah ingat di Madinah 12 tahun, gak pernah ingat. Kayaknya baru kemarin pulang dari kampung. Biasa, kayak kemarin baru hidup ini. Itu dunia singkat sekali. Dari sekian umur yang kita punya, berapa yang untuk ibadah? Mana yang lebih banyak waktu lama makan daripada waktu ibadah? Apalagi waktu tidur, apalagi waktu bekerja, bisnis, macam-macam. Dibanding waktu ibadah, gak ada apa-apanya. Nah, harta yang kita kumpulkan itu sering saya gambarkan. Bapak punya uang 1 miliar sekarang. Waktu makan itu bisa makan berapa? 100 ribu sekaligus. Ya, atau 500 ribu. Makan 5 piring. Menunjuk 10 gelas. Atau umpamanya ikan habis 10 biji, 10 ekor. Bisa enggak? Beli makan selengkap-lengkapnya di ini. Enggak. Dunia ini betapapun banyaknya, nikmatinya pun enggak bisa, Pak. Terbatas. Punya rumah, kamar 10 kamar besar, spring bed semua. Mau gimana, Pak? Mau tidur setiap malam di kamar satu-satu? Kamar hari Rabu, kamar ini, hari Sabtu, kamar ini, hari Minggu. Bisa begitu, mau? Hah? Paling itu buat rumah gagah-gagah bagus-bagus, seminggu aja nyamannya Pak. Ustaz tuh udah bosan lihat cat ini, udah bosan ini, udah bosan kamar ini, udah bosan semua, udah bosan. Itulah dunia. Membosankan. Coba Bapak sekarang katakan makan paling enak itu apa? Coba gambar. Coba kalau makan yang paling enak itu satu minggu itu aja dimakan. Karena dia paling enak. Gimana? Bosan. Sudah kayak makan tempe aja. Ya kan? Enggak ada lagi. Itulah dunia. Lalu mau gimana kita? Sampai di mana kita mau mencari dunia ini? Padahal di sana wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih ke. Maka pantaslah orang itu akan menyesal di akhirat dengan penyesalan yang luar biasa. Harta yang saya sudah capek cari uang, ya, kadang-kadang enggak nyenyak tidur berpikirkan selama macam, ya kan? Saya tabung di bank, rupanya uang itu enggak ada apa-apanya di akhirat. Enggak ada nilai yang apa-apa. Maka dia nyama agna animan, dia katakan enggak ada rupanya arti uang. Halaka ani sultania, kekuasaan yang dimiliki telah membuatnya binasa. Binasa kekuasaannya, enggak ada manfaat. Saya dulu presiden nih, bilang sama malaikat Munkar Nakir, saya presiden loh, jangan tanya-tanya. Yo, kata Munkar Nakir, tanya saya enggak berat-berat, Pak. Biasa dijawab sama anak TK Islam kok, merobuka katanya. Ya kan? Tapi enggak bisa jawab. Walaupun presiden, walaupun profesor, karena yang jawab bukan mulut, Pak. Yang jawab apa? Iman dan amal. Padahal jawabannya sudah dibocorkan sekarang di dunia. Merobuka Rabbi Allah. Man nabiyyaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man diduk din Islam, dibocorkan sekarang. Hafallah setiap pagi itu. Maka disunahkan setiap selesai azan ini diulang-ulang. Raditu billahi dina wa Muhammad rasulullah bi nabiyya. Raditu billahi rabba wa Islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasul. Supaya ini terlalu diulang terus nanti di akhirat di dalam kubur bisa jawab. Atau dia kita katakan dia punya apa? Berpangkat saya ini panglima, enggak bisa bawa senjata mati, Pak. Tahu-tahu senjata udah karatan juga kelamaan itu. Pasukan enggak ada itu pengawal yang mau ngawal Bapak-bapak satu malam di kubur saja. Saya kan mantan panglima maunya mati. Suruh kawal sama itu pasukan enggak 10 orang kubur itu. Nunggu malaikat Munkar Nakir. Nah, ada kekuasaan hilang semua. Maka salah satu ibadah haji itu, Pak, yang perlu direnungkan adalah ketika Bapak masang baju putih, ya, Pak ihram itu, ingat enggak? Saya ini jenderal harus pasang pinten lah. Hah? Saya ini presiden harus ada buktinya lah. Enggak ada. Begitulah kita menghadap Allah. Siapapun kita, ustaz, jamaah, presiden, rakyat, menteri, apapun, kita sama di hadapan Allah, hanya membawa pakaian seperti itu. Kecuali yang membedakan kita adalah iman dan amal. Makanya ibadah haji itu adalah gambaran kecil perjalanan akhirat. Kalau direnungkan, Bapak di Arafah itu coba bayangkan orang nanti di padang mahsyar. Di sana enggak ada tenda, enggak ada minuman, yang menjadi tenda amalan kita, yang beri minum amalan kita. Enggak ada di sana nanti trainer-trainer yang kayak di Saudi itu besar-besar nyebarkan makanan, enggak ada lagi nanti itu di akhirat sana. Jadi ingat ketika masang baju putih itu, saya punya rumah bagus kok enggak bisa bawa pergi haji. Saya punya mobil bagus enggak bisa bawa haji, mau naik mobil paling bagus, mau saya ini presiden di Arafah, enggak bisa, Pak. Tetap aja naik mobil kayak jamaah antri dan ribut. Kadang-kadang pun mau ke WC pun antri gitu ya. Yang akan membedakan akhirat nanti. Amal kita. Maka oleh sebab itu di sini dia katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman. Ketika dia bergumam demikian, ketika ini macam amal yang begitu berat, dia lihat kemudian menyesal, enggak ada gunanya harta, enggak ada gunanya kekuasaan, tiba-tiba khudhuhu faghullu. Ambil dia, ikat tangannya ke lehernya. Summa jahil suruh, summa lemparkan dia ke dalam neraka jahil. Apa yang mau kita lakukan? Sedang termenung-menung menyesali diri, bukan hanya disampai di situ. Malaikat langsung menyeret dan melemparkan neraka jahil. Apa yang mau kita lakukan di sana? Summa fi silatin zar'un asabuna zar'an fasluku. Lalu dalam neraka jahil itu kita diikat dengan rantai yang panjang 70 hasta. Tidak bisa lari, Pak. Sedangkan untuk lari bawa lantai yang 70 hasta itu enggak mampu. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Kenapa dia demikian? Dulu di dunia enggak beriman dengan Allah. Wa la ya'udhu 'ala ta'amil miskin. Dulu hartanya enggak pernah diberikan kepada fakir miskin. Makanya dia katakan enggak ada gunanya harta saya sekarang. Waktu berpuasa enggak pernah memikirkan orang-orang yang menderita. Waktu kaya enggak pernah bantu orang fakir miskin. Wala ya'udhu 'ala ta'amil miskin, enggak pernah menganjurkan untuk beri makan fakir miskin. Falaisa lahul yauma hauna hamim. Pada hari ini dia tidak punya teman akrab lagi, enggak ada yang bisa bantu, Pak. Wala ta'amun illa min ghislin. Makanan juga tidak kecuali hanya dari kotoran ahli neraka. Ghislin itu digambarkan oleh para mufassirin disebut nanah yang keluar dari kemaluan para pelacur ahli neraka. Itulah makanan ahli neraka. Ada pula menyebutkan adalah ghislin itu adalah tembaga panas yang diminum, yaitu merontokkan semua isi perut. Itulah ghislin, makanan yang akan dimakan oleh ahli neraka. Atau zakum, yang akan membuat merontokkan semua kata mereka. Panas yang luar biasa, haus tapi diberi minum dari apa? Tembaga panas. Sebelum menyesal di sana. Inilah hari saat kita bicarakan penyesalan orang-orang di akhirat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam mereka. La ya'kuluhu illa khati'un. Tiada yang makan kecuali orang-orang yang berdosa. Itu gambaran penyesalan di akhirat. Akan dialami orang. Nyesal sudah, capek mengumpulkan harta. Maka Allah katakan, wailu likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Neraka wailah bagi orang yang suka mengumpat dan mencelah. Mengumpat mencelah kenapa? Waduh, karyawan enggak masuk. Waduh, ini enggak bayar utang. Mencelah mengumpat. Alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Yang kerjanya apa? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya itu bisa membuat dia ke kalla la yubadanna fil hutama. Tidak sama sekali harta itu akan membuat orang itu kekal. Sungguh mereka akan dicampakkan dalam hutama. Wa ma atraka al hutama? Apa itu hutama? Narullahi muqaddah. Neraka api, api yang menyala-nyala. Allati tatlu al afidah, yang panasnya menusuk ke dalam jantung sanubari. Panasnya bukan hanya di kulit. Panas api neraka itu saking panasnya, Pak, sampai membakar apa? Tali jantung. Coba bayangkan berapa panas. Sekarang kita keinjak hanya puntung rokok saja luar biasa sakit panasnya. Nanti yang api neraka itu adalah panas itu membakar tali jantung. Maka siapa di antara kita yang sanggup menghadapi azab seperti itu? Setiap manusia akan menerima catatan amalnya di akhir kelak. Di antara mereka ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan ada pula yang diterima dengan penuh keadaan penuh gembira. Namun di antara manusia ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dengan perasaan sedih dan menyesal. Ia berandai-andai dalam penyesalannya. Alangkah baiknya kitab tersebut tidak diterimanya sama sekali, daripada menerima akan tetapi menyakitkan perasaan. Aduhai seandainya ia tidak mengetahui tentang hisab terhadap dirinya. Aduhai seandainya ia tidak dibangkitkan lagi dari kematian. Aduhai harta dan kekuasaan yang dibanggakan waktu dunia, tidak sedikit pun dapat bermanfaat pada hari ini. Di saat ia dalam buaian penyesalannya, tanpa ia kehendaki ia diseret menuju neraka jahim. Dalam keadaan tangan terbelenggu ke lehernya, dia diikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ketika di dunia ia memandang orang yang mulia, sukses dan bahagia adalah orang yang memiliki harta, benda dan orang yang punya kedudukan. Dan orang yang hina adalah orang-orang yang diuji dengan kekurangan. Maka kenapa dia katakan halaka animalia, ma'agna animalia, halaka anisultonia? Kenapa dia katakan setelah tidak ada artinya harta ya hari ini, tidak ada artinya kekuasaan hari ini? Ketika di dunia dia memandang kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan itu adalah pada harta dan kedudukan. Rupa hari itu dia lihat, oh gak ada gunanya, gak ada artinya hari ini. Kalau di dunia mungkin kita dipandang karena harta, karena di dunia mungkin kita dipandang karena kedudukan. Tapi di akhirat kelak, tidak ada lagi artinya. Sehingga orang-orang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta menyesali semua itu. Baik. Sehingga dia waktu dunia bersekusi, orang yang terhormat, orang mulia, orang yang punya harta, orang yang hina adalah orang diuji oleh dengan kefakiran, kekurangan. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Fa ammal insanu idza mabtalu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa qul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan, ya. Fa ammal insanu idza mabtalu rabbuhu fa akramahu. Adapun Allah ketika mengujinya lalu Allah beri nikmat kepada dia, lalu katakan ketika dia punya nikmat banyak, dia katakan, oh berarti saya ini dimuliakan Allah. Saya ini orang mulia di sisi Allah sehingga saya banyak harta. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'ala rizqihi fa yaqul rabbi ahana. Adapun apabila dia diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, ya Allah ketentukan sedikit rezekinya, lalu dia katakan, Tuhanku telah marah dan benci kepadaku. Dia menganggap miskin itu adalah lambang kemarahan Allah, kaya adalah lambang kasih sayang Allah. Ini persepsi yang salah. Ingin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kalla, tidak demikian. Bala tukrimunal yatim. Ketika kalian tidak pernah memberikan memuliakan anak yatim, wala tahadu ala tu'amil miskin, dan tidak membantu fakir miskin, menyuruh orang memberi makan miskin. Wa taquluna turasa aklalam. Ketika kalian memakan harta warisan dengan tamak sekali, tidak membagi secara Islami. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang luar biasa. Watuhibunan malah hubat jam. Kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Nah, ini kita lihat sekarang. Ya, kadang-kadang kita berat untuk berimpak, berat untuk bermantu orang fakir miskin. Padahal itulah yang akan menjadi benar-benar harta kita di akhirat. Tapi harta yang kita simpan, harta yang kita kumpulkan, ya, itu kalau kita sudah mati bukan harta kita lagi, menjadi hak aliwa. Baik. Maksudnya ialah Allah menyalahkan orang-orang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah satu kehinaan, seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Bukan itu rahmat. Kemuliaan bukanlah diukur dari segi harta, pangkat dan kekuasaan, akan tetapi diukur dari segi ketakwaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Lalu yang paling mulia itu bukan suku tertentu, tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Orang miskin jika bertakwa mulia, orang kaya jika bersyukur juga mulia. Makanya Ibnu Qayyim atau Syekh Islam Taimiyah pernah ditanya, mana sih yang lebih mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Jawabnya enteng, kata Syekh Islam Taimiyah atau Ibnu Qayyim menyebutkan. Enteng saja. Siapa yang paling bertakwa itulah yang mulia. Kalau dia kaya tapi bersyukur, mulia. Orang miskin tidak bersyukur, tidak mulia. Orang miskin bersyukur, mulia. Orang kaya yang kufur juga tidak mulia. Intinya bukan dari kaya miskin pandangan ketakwaan itu, ya, apa namanya, kemuliaan itu, tapi dipandang dari segi takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seorang itu bukan dari hartanya. Yang tadi kita lihat bagaimana dia menyesal ketika persepsi bahwa kekuasaan harta itulah hal ukuran kemuliaan orang. Rupanya di akhirat tidak berguna apa-apa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Muslim, Allah tidak melihat kepada ketampanan kalian atau perawakan kalian, rupa kalian, dan juga tidak kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Jadi belum tentu orang yang jelek di dunia adalah buruk di sisi Allah. Jika dia bertakwa, maka dia adalah orang yang nur. Bilal bin Rabah, ya kan, menjadi mulia. Meskipun dia muda dari Habsyi, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sisi keturunan, bukan dari sisi pangkat harta, tapi adalah siapa yang mulia. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kita, kegantengan, kecantikan, tapi yang Allah melihat kepada iman dan takwa kita, juga tidak kepada harta kita. Penyesalan berikutnya, menyesal tidak mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Menyesal tidak mempersiapkan bekal untuk hidup di akhir, menyesal ini. Kan ada penyesalan ini nanti orang. Ya, Allah berfirman, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Janganlah berbuat demikian, nanti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ketahuilah apabila bumi ini ya digoncang dengan berturut-turut, ya, lalu datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, malaikat juga datang berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini di akhirat kelak. Ini maksudnya digoncang bumi ini dengan segoncang-goncang hari kiamat. Kejadian-kejadian musibah itu adalah cuplikan kecil tentang apa yang akan terjadi di muka bumi yang luar biasa dahsyat. Bapak pernah lihat gempa? Merasakan gempa? Itu berapa semat? Dalam waktu berapa detik saja? Dan yang skala Richter yang sangat kecil, di bawah 10 lah ya, di bawah 9. Betapa bumi ini hancurnya, ya kan? Gedung yang kokoh hancur. Gimana nanti kalau iza zulzilatil ardu atau iza dukatil adakandaka, ketika bumi benar-benar digoncang segoncang-goncangnya, hancur semua yang ada di bawah. Maka ketika gempa itu, bayangkanlah ini baru segini. Gimana kalau seandainya benar-benar goncang ini adalah yang memang terakhir? Enggak ada apapun kekuatan bangunan, hancur semua. Jangankan itu, gunung saja berterbangan bagaikan kapas. Itu gunung yang berat begitu, hancur melebur semua. Nah, ketika bumi telah dihancurkan goncang-goncang, lalu di akhirat datanglah Allah menghisab hamba-hambanya dan para malaikat. Ketika itu waji'a bi jahannam. Waji'a yaumaini bi jahannam. Waji'a yaumaini bi jahannam. Yaumaini yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Ketika orang melihat neraka jahannam digiring oleh malaikat. Dalam hadis disebutkan yang mana 70 ribu malaikat membawa 70 ribu jahanam itu punya tali penggeretnya itu 70 ribu panjangnya jumlahnya. Setiap tali itu yang menggeretnya berapa orang malaikat? Satu tali itu 70 ribu malaikat pula yang menggeret. Berapa besarnya kira-kira? Tali penggeretnya saja 70 ribu, setiap tali itu 70 ribu malaikat yang geret. Ketika orang di akhirat kelak mereka melihat jahanam itu sudah digeret, dia diperlihatkan kepada orang yang akan masuknya, pada hari itu ingatlah manusia, yauma yatadzakkaru insan. Baru hari itu manusia sadar, oh ini benar apa yang dijikakan oleh para nabi yang disampaikan oleh para ustaz. Wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi gunanya waktu itu mengingat, baru nyesal. Waduh, baru teringat dosa-dosa, teringat kelalaian dalam melakukan kewajiban, baru ingat setelah jahanam di depan. Wa anna lahu dzikra. Enggak ada lagi gunanya hari itu untuk diingat. Penyesalan hari itu tidak ada lagi. Apa? Yaqulu, baru ingat. Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu di dunia membuat amal saleh untuk kehidupan hari ini. Dia nyesal. Seandainya dulu di dunia aku berbuat amal soleh untuk kehidupan aku hari ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesal benar dia. Aduhai Allahku dulu seandainya aku mempersiapkan untuk kehidupan aku hari ini. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada azab sebesar itu. Azab yang diberikan Allah. Tidak ada orang yang azab sebenarnya. Pedih dan beratnya azab Allah. Wala yuzku wa taqawu ahad. Dan juga tidak ada yang mengikat sebenarnya kata Allah. Sebelum perasaan ini hadir. Dan kita masih diberi kesempatan oleh SWT untuk menelaah ayat ini. Dan tergambar digambar kepada kita Allah SWT. Penyesalan-penyesalan kelak di akhirat. Jangan kita hendak termasuk orang yang mengatakan hal ini nanti di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai alangkah aku persiapkan hidupku hari ini. Maka sekarang inilah kita menyesali kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian kita. Kesenangan duniawi sering membuat seorang lupa tentang kehidupan akhirat. Setiap detik jantungnya dan hembusan napasnya memikirkan dunia selalu. seakan-akan ia akan hidup selama-lamanya. Ia merasa masih muda belia, sedangkan kulit wajahnya sudah keriput, jalan sudah tertata titih, dan rambutnya sudah memutih. Akan tetapi yang selalu hadir dalam benaknya bermegah-megah dengan dunia. Ya kan? Rasul kita selalu bersabda, "Mangkar ha'isatu hammahu ja'al ghinahu fi 'ain fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atat dunya wa hiya raghimah." Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'al Allah faqra baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qadara lahu. Orang yang menjadikan akhirat sebagai harapan utamanya, Allah menjadikan kaya dan dia kaya hati. Allah kumpulkan urusannya dan Allah berikan dunia kepadanya meskipun dunia itu dipaksa untuk kepadatan kepadanya. Adapun orang menjadikan dunia sebagai harapan kumpulan utamanya, Allah menjadikan rasa kemiskinan di antara dua pelupuk matanya. Allah mencerai-beraikan urusannya, sedangkan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas yang malam telah dituliskan, ditakdirkan untuk. Lalu apa kita sekarang ini berfokus kepada dunia, padahal itu sudah ditentukan. Tidak akan pernah berkurang bagian yang telah dituliskan Allah kepada kita. Dan kita tidak akan bisa, bagaimana hebat kita, rajinnya kita, tidak tidurnya kita berikan dunia, tidak akan menambah jumlah yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencari sesuatu yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul sedang menyebutkan di sini, orang menjadikan dunia harapannya, menjadikan akhir harapannya, dia kaya hati. Kadang-kadang kita lihat orang yang kaya hati, dia berimpak gak pernah mikir, walaupun mungkin untuk makan sore nanti belum ada. Ya, kadang-kadang orang kaya justru membantu 10 ribu aja, mikir-mikir banyak, utang di sana, anak juga bayar SPP, kemudian ini kuliah, mobil perlu dibawa ke bengkel, gaji pembantu belum dibayar. Ya, orang yang dunia harapannya Allah jadikan urusnya berantakan, itulah bahasa kita. Sibuk, mobil di sana perlu dibawa ke bengkel, ini perlu dicek, ini perlu dikoreksi, ini perlu dibeli, ini perlu dipesan, ini perlu di semua sibuk, cari baik urusannya, berantakan urusannya, keluarganya, anaknya. Kadang-kadang malah anaknya enggak pernah terperhatikan. Sebuah kisah inspirasi, kemarin ada yang mengirim gitu, dalam sebuah berita. Seorang ayah ini, dia pembisnis besar. Lalu anaknya dimasukkan pada sekolah yang paling bagus, dengan harapan bayar berapapun dibayar, dengan harapan anaknya bisa ikut seperti ayahnya. Lalu dia karena sekolah ini mengadakan semacam setiap bulannya, yaitu memanggil orang tua, menampilkan kebolehan anak masing-masing. Ya, masing-masing anak tampil setiap bulannya biasanya. Tapi ayah ini, orang tua ini, saking sibuknya dengan urusan kantornya, selalu gak pernah hadir dalam acara menyaksikan kebolehan anak-anak masing-masing. Orang tua itu gak pernah hadir, yang hadir selalu istrinya. Pada kali ini istrinya mengancam tidak mau hadir dan disuruh ayahnya. Akhirnya ayahnya terpaksa hadir, tapi duduk di belakang sekali. Ya, meremehkan istilahnya, ya kan, perkumpulan itu. Lalu masing-masing siswa menampilkan berbagai kebolehan, ada yang melukis, ada yang baca doa pendek, ada yang macam-macam. Ya. Lalu tampillah anaknya. Anaknya tampil, lalu memanggil guru ngajinya. Lalu dia minta kepada guru ngajinya untuk menyimak bacaannya dari surat Amayat Tasalun An-Naba. Ketika itu anak ini membaca dengan sangat bagus, karena guru ngajinya tadi. Lalu di stop oleh guru ngajinya, baca ayat 9, kemudian baca ayat 14, terus hafal semuanya. Lalu ditanya oleh guru ngajinya, "Kenapa kamu memilih menghafalan Al-Quran sebagai tampilan Tuhan?" Dia katakan, "Ketika saya malas untuk menghafal Al-Quran, Ustadz pernah bilang bahwa anak yang hafal Al-Quran, dia akan memakaikan kepada orang tuanya baju mahkota di akhirat kelak." Lalu anaknya mengatakan, "Saya ingin memberikan kepada semua orang tua saya kelak di akhirat mahkota istimewa ini di hadapan Allah." Tersentak orang tuanya menangis dan mengajak anaknya yang selama ini memikirkan dunia anaknya, tapi anaknya memikirkan akhirat orang tuanya. Siapa di antara kita seperti itu? Yang hanya kita fokus kepada dunia anak kita dan tidak pernah fokus kepada akhirat mereka. Sementara anaknya yang dididik dengan pendidikan agama tidak pernah berpikir ingin seperti ayahnya, orang yang berhasil mengumpulkan harta dan jabatan, tapi hanya bercita-cita ingin menghadiahkan pakaian mahkota di hadapan Allah kepada orang tuanya sebagai perbuatan baik kepada orang tuanya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua yang selama ini fokus untuk perhatikan hidup anak kita di dunia, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan mereka di akhirat kelak. Mereka berkata Allah SWT, sungguh kita ini perlu banyak menghayati firman-firman Allah yang selama ini kita dunia menjadi tujuan, dan anak-anak kita yang kita didik dengan pola pikir kita, bagaimana kamu sekolah-sekolah yang tenar, sekolah yang hebat, masuk perguruan tinggi dan hebat, yang tenar semacam, yang populer, nanti kamu jadi dokter, nanti kamu jadi insinyur, nanti kamu bekerja di perusahaan ini, punya gaji segini. Itu selalu bayangan kita kepada anak kita. Dan tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita kalau sudah di akhirat kelak, apakah itu dapat membantu kita dan membantu anak kita, ataukah lebih bermanfaat kepada kita nanti di akhirat ketika kita mau dijamah oleh api neraka, anak kita terbetik dalam doanya, Allah maghfirli wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira, ketika itu api neraka tidak jadi membakar kita hanya karena sebutan doa anak kita. Kenapa kita selalu berpikir untuk dunia dan kita memikirkan itu selalu untuk anak kita dan tidak pernah memikirkan bagaimana diri kita dan anak kita kelak di akhirat? Sekarang kita ingin makan yang enak bersama keluarga dan sembah kumpul, tapi terbayang kalau sebenarnya kita di akhirat justru kita bersama teriak-teriak dalam neraka, anak kita berteriak kena panas api neraka, kita berteriak kena api neraka. Atau kita akan mencari bagaimana kalau kita nanti saling berpandang-pandang dalam surga dengan anak keluarga kita. Biarlah di dunia mungkin hidup kita pas-pasan, tapi di akhirat kelak kita saling bergembira ria dengan anak-anak kita di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat ini adalah iman perlu kita renungkan dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika mendidik anak kita. Jangan kita menyesal nanti kita tidak mau apa-apa di akhirat kelak. Berikutnya adalah menyesal dan meminta untuk kembali ke dunia. Ini penyesalan yang luar biasa. Setelah mati, setelah dihisab, setelah melihat azab Allah, minta kembali ke dunia, mana lagi mungkin? Allah kisahkan ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 199 sampai ayat 99 sampai ayat 104 dalam surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahdahumul ketika datang kematian kepada seseorang mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaka, dia katakan, agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan ya Allah. Enggak bisa kita berapa lagi di akhir. Minta setelah mati minta kembali dunia dan ingin berbuat amal soleh kalau kembali ke dunia, tapi Allah katakan kala innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar ucapan kata Allah ya. Tidak, sekali tidak, semuanya itu hanya perkataan yang diucapkan saja, itu janji belaka saja. Siapa kita di dunia ini, besok saya mau sholat, besok saya mau tobat, besok saya mau berhaji, saya masuk bersakat dan seterusnya, tapi enggak juga. Allah tidak akan berikan kesempatan kita untuk kembali ke dunia. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia kembali lagi ke dunia, setelah sampai di dunia, lupa lagi itu. Lalu apa lagi dia katakan ketika dinasati? Nanti kalau saya mati, saya mohon lagi ke Allah minta kembali ke dunia. Akan begitu terus? Tidak akan boleh. Oleh sebab itu Allah katakan, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Sudah diberi kesempatan, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah di antara hikmahnya menjadikan tidak akan dapat lagi kita kembali ke dunia. Kala, tidak akan bisa. Itu hanya ucapan saja. Ya, sampai di dunia, lihat dunia lupa lagi. Atau nanti setengah dunia apa? Dia katakan, nanti kalau saya diazab lagi, mohon lagi kembali ke dunia. Maka Allah kunci, maka Allah tutup kesempatan itu. Kala, tidak akan pernah lagi. Wa min wara'i barzakhun ila yaumil akhir. setelah mati ada alam barzakh namanya. Itulah hari sebelum berbangkit kita. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum, ketika telah ditiupnya sangsakala tidak ada lagi hubungan karib kerabat antara mereka. Yauma idin, pada hari itu. Wala yatasaalun, tidak pula saling bertanya di antara mereka. Mana anak saya? Mana istri saya? Hah? Enggak ada lagi. Mana mertua saya? Mana orang tua saya? Enggak ada. Bahkan masing-masing ingin membebaskan diri sendiri. Wala yatasaalun. Faman tsaqulat mawazinuhu fa ulaika hum muflihun. Adapun orang yang berat timbangannya, itulah orang yang beruntung. Wa amman khafat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasaru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, itulah mereka orang yang telah merugi. Telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Inilah saatnya kita untuk memperbaiki diri kita, memperberat timbangan baik kita dari sekarang, lah, mempersiapkan, ya. Maka ada pun orang yang ringan timbangannya, tidak ada artinya, dia tepat di neraka. Talpahu juhumun nar ubiyah kalihu, yang mereka muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut dalam keadaan cacat penuh berbagai bentuk, ya, dibakar oleh api cacat yang luar biasa. Bahkan dalam ayat ulama najir juludum badanam juludan gairah liyazukul azab, bahkan setiap badan ini hancur dihidupkan, dijadikan kembali sempurna, dibakar lagi sempurna lagi, dibakar lagi. Itulah bentuk azab yang dialami orang biasa. Badanam juludan gairah liyazukul azab, akan benar-benar mereka merasakan azab. Sampai mereka minta kepada malaikat Malik menjaga neraka. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mohon kepada Malik. Ya Malik, lebih baik minta kepada Rabbmu. Matikan sajalah kami. Daripada kami terazab seperti ini. Sampai begitu mereka. Ini adalah kondisi-kondisi yang perlu kita sadari bersama. Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana penjelasan orang yang lalai untuk beramal soleh ketika hidup di dunia. Ia meminta untuk kembali ke dunia dan berjanji akan melakukan amal soleh. Akan tetapi itu hanyalah sekedar ucapan belaka. Niscaya bila ia dikembalikan ke dunia, ia akan kembali berbuat durhaka kepada Allah dan berkata, jika aku mati, aku akan minta untuk kembali lagi ke dunia dan berjanji lagi untuk beramal soleh. Itulah hikmahnya Allah tidak mau mengembalikan mereka ke dunia, ya, setelah mereka mati pada kali yang pertama. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana kelanjutan perjalanan hidup mereka di alam kubur. Kemudian mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka setelah terjadi kiamat. Lalu tempat persinggahan terakhir, bukan pertinggal, tempat tinggal terakhir mereka adalah di neraka jahannam yang mereka kekal di dalamnya. Taib. Itulah beberapa ayat yang sangat memberi kepada kita bagaimana gambaran bagi orang-orang yang tidak menyesali sekarang dan akan menyesali nanti di akhir. Allah katakan ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah sambung itu. Alam dia ketika dia minta kembali ke dunia, Allah katakan, "Alam takun ayat itu celale itu pakun tumbiat tukazibu?" Bukankah dulu telah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku kata Allah, lalu kalian dustakan? Dulu kan sudah memberi peringatan. Para anbiya sudah datang, kajian-kajian diadakan. Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, telah mengalahkan kami kehausan kami kepada dunia, ya, wa kunna qauman dhalin. Kami adalah kaum-kaum yang sesat." Ya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat." Lalu minta lagi, "Ya rabbana akhrijna minha." Minta lagi pada Allah. "Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini." Fa'inna zalimun. Jika kami balai berbuat durhaka kepada Engkau, ya Allah, itu berarti kami betul-betul orang yang zalim. "Ya Tuhan kami, keluarkan kami daripadanya, dari kembalikan ke dunia, maksudnya dari api neraka ini. Maka jika kami kembali juga menjadi kekufuran, melakukan hal-hal yang maksiat, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah menjawab lagi, "Kala ikhsa'u fi'a wa la tukallimun." Kata Allah kepada orang penduduk neraka itu, maka jika dikatakan kepada mereka, "Tinggallah di dalam neraka itu dengan penuh hina, dengan yang kamu berbicara lagi kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Innahu kana barikum min ibadi yaqulun." Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Lalu Allah menyatakan, aku punya hamba-hamba yang lain. Sebagian dari hamba-Ku yaqulun rabbana amanna wa ayyuhal kami telah beriman, faghfir lana ampunilah kami, warhamna rahmatilah kami wa anta khairur rahimin. Engkau benar-benar orang yang penuh sempurna rahmat. Engkau adalah orang yang paling terbaik rahmatnya, ya Allah. Patakas tumun zikriya. Lalu orang-orang yang berbuat takwa itu kalian Allah-Allah. Menuduhlah sebagai teroris, menuduh sebagai itu dan ini, kebanjiran, kepanasan, sedangkan angin Allah-Allah kan orang soleh. Patakas tumun zikriya. Allah katakan, aku punya hamba dulu di dunia yang mereka itu minta ampun, berbuat taat kepadaku, memohon rahmat kepadaku. Patakas tumun zikriya. Kalau jadikan kalian itu sebagai Allah-Allah, hatta ansakum dzikri, sampai kalian lupa untuk mengingat kata Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, bahkan kalian menyetawakan mereka. Dalam ayat lain kan Allah sebut wa idza maru bihim yatawamazun, jika bila orang-orang beriman lewat di dekat mereka, mereka saling kedip-kedip mata kan. Iya, balasan bagi orang itu telah dia. Kalian Allah-Allah karena dia punya jenggot dibilang ambinglah macam-macam. Kalian malah Allah, orang-orang yang dahulu mengatakan itu, Rabbana fir lana, Rabbana amanna, faghfir lana, warhamna, ya. Kalian jadikan ini artinya apa di sini, pesan di sini ikhwan, bahwa kita dalam menjalankan ketaatan perlu memiliki kesabaran, hinaan, ocehan, olokan dari orang-orang yang memang suka kepada kemungkaran dan maksiat. Sehingga balasan mereka dikatakan di sini, dulu kalian jadikan orang-orangnya itu sebagai Allah bagi kalian. Kalian ketawakan. Inni jazaituhum limma bima sabaru, kata Allah. Pada hari ini hamba-hamba-Ku itu aku beri balasan dengan apa yang mereka telah sabar. Annam humul faizun, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kata Allah tadi, apa? Hari ini aku balasi kesabaran mereka. Mereka lah orang beruntung hari ini, kata Allah. Qala kal labistum fil ardi, ada di sini Allah bertanya kepada ahli neraka, berapa lamanya kalian tinggal di dunia itu, berapa tahun, kata Allah. Qalu labitna yawman aw ba'da yawm, lalu orang tadi jawab apa, kami di dunia itu sehari atau sepenggal hari atau setengah hari, itu lamanya dunia Pak. Padahal di dunia dia hidup 70 tahun, mungkin ada yang 80 tahun diberi umur oleh Allah, tapi dia nganggap itu dunia yang pernah dilalui itu 80 tahun, 70 tahun, apa katanya? Hanya satu hari saja. Berarti itulah gambaran dunia, singkat saja. Loh, kenapa satu hari ini kita tidak sabar menahan lapar dan haus daripada nanti kehausan, kelaparan pada hari yang begitu lama dan kekal? Sabar kita dalam berbuat taat, sabar kita dalam ujian-ujian, mungkin olokan, ecehan, selama ini kita sabar. Allah katakan tadi, ini jazaituhumul yawma bima sabaru, pada hari ini aku balasi mereka dengan kesabaran mereka. Annahumul faizun, itulah mereka orang beruntung hari ini, kata Allah. Lalu Allah katakan, berapa kalian dulu di dunia? Berapa dulu kalian merasa menjadi orang kaya? Berapa lama kalian dulu menjadi pejabat? Dia katakan hanya satu hari. Padahal dua periode jadi gubernur atau jadi presidennya kan, atau setengah hari. Pas al-adin, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, lalu mereka mengatakan, tolong tanya orang-orang bisa berhitung. Kata mereka, tanyalah orang-orang bisa berhitung. Ya. Pas al-adin, qala, Allah berfirman lagi, illa bitum illa qalil. Lau annakum kuntum ta'lamun, memang kalian itu tidak mau di dunia itu kecuali hanya sedikit dibandingkan akhirat. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mau belum tahu diberi pelajaran. Apa hasilnya annama khalaqnakum abathan? Lalu Allah katakan, apakah dulu kalian kira aku cipta kalian itu sia-sia? Abasan, kata Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Apa kalian katakan bahwa aku menciptakan? Apa kalian kira bahwa aku menciptakan kalian itu, kata Allah, untuk bersenang-senang dunia? Ya, padahal Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ciptakan itu beribadah kepada Allah, bukan untuk makan dan minum dan tidur. Ya kan? Lalu Allah katakan, Ya, apa kalian kira bahwa aku ciptakan kalian itu untuk main-main? Wa innakum ilaina la turja'un. Lalu kalian kira bahwa kalian tidak akan pernah kembali kepada-Ku, kata Allah. Tidak akan pernah dibangkit, tidak akan pernah dihisab. Kalian kira demikian? Maksudnya mereka hendaknya harus mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Sebab itu mereka seharusnya janganlah hanya mencurahkan perhatian kepada urusan dunia ini semata. Pada ayat lain Allah sebutkan, walau tara idzal mujrimuna kisu usib inda rabbihim rabbana afsarna wa sami'na farji'na amal salihan. Ini penyesalan juga dalam surat As-Sajdah. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, apa katanya? Rabbana afsar, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami. Farji'na amal salihan, agar kami bisa beramal soleh. Ketika dia sudah melihat hisab, ketika telah melihat neraka, kini sudah mendengar, melihat ya Allah, ya. Kata mereka, ya, farji'na amal salihan, kami sudah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami untuk bisa beramal soleh. Ya, kami akan mengerjakan amal soleh. Ketika kami kembalikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Baru hari itu mereka katakan apa? Kata mereka hari itu, inna mukinun. Kami benar yakin sekarang. Setelah melihat apa yang sebenarnya, dan tidak ada artinya lagi, karena kita harus beriman dengan hal yang gaib, apa yang diberitakan Allah. Tapi kalau sudah nyata dilihat neraka segala macam, hari ini baru kami betul yakin ya Allah. Kata mereka, kata Allah, walau syi'na la atayna kullana suhudaha. Kalau kami kehendaki sungguh beri setiap jiwa itu petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi ya telah diputuskan perkataan dari kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku akan penuhi jahannam itu dari golongan jin dan manusia. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakanlah akibat balasan terhadap apa yang kalian lupakan hari kalian hari ini. Lupa hari akhir. Ya kan? Lupa jalan pulang kampung. Lupa kita. In hadza inna nasinaku wadzuqu 'adzabal khuldi ma kuntum ta'malun. Hari ini kami juga melupakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah azab yang kekal dengan ulah perbuatan kalian sendiri. Itulah orang-orang yang lupa tentang hari pembalasan. Sampai jam berapa, Pak? Dua jam. Ini ada berapa lagi pembahasan tentang penyesalan ini? Ini penyesalan berikutnya adalah menyesal karena fanatik kepada figur tertentu, ya, atau mencintai seseorang melebihi dari mencintai Allah dan Rasulnya. Menyesal di akhir itu, fanatik kepada kelompoknya, kepada kiainya, tuanggungnya, ustadznya, organisasinya, partainya, atau apapun saja. Gimana nanti dia akhirnya? Ini menyesalnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna kahubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang beriman, rasa cintanya itu adalah untuk Allah. Walau tara'il dzalimuna. Allah katakan, seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim di akhir kala, idzarawnal adzaba, ketika mereka menyaksikan azab, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya. Wa annallaha syadidul adzab, dan Allah adalah sangat keras azabnya ketika orang-orang zalim itu melihat hal itu. Ittaba'a alladziina tabi'u min alladziina tabi'u. Ketika itu orang yang diikuti melepas diri dari orang yang mengikuti mereka. Saya dulu kan jamaah ustaz, saya kan dulu jamaah kiai, saya dulu kan anggota organisasi ini, ya kan? Ketika itu orang-orang, tokoh-tokoh itu akan melepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Wara'ul adab wa taqatta'at bil asbab. Ketika itu mereka melihat azab, putuslah semua hubungan antara mereka. Tidak ada lagi hubungan organisasi, tidak ada lagi hubungan apa yang keluarga, karena satu negeri, karena satu partai, karena satu instansi, tidak ada lagi. Utus semua hubungan. Wa qala alladziina taba'u. ketika itu baru menyesal orangnya. Apa kata mereka? Lau anna lana karratan, kalau seandainya kami bisa kembali ke dunia. Kalau seandainya bisa kembali ke dunia, ini kepenyesalan. Fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan tinggalkan mereka, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka-mereka itu berlepas diri dari kita. Kata mereka kepada mencela orang yang diikut mereka pada hari itu, hanya tidak membuat apa-apa untuk mereka, tidak membela mereka dari azab Allah. Saking kecewanya mereka, seandainya ada kesempatan untuk kembali ke dunia, kami itu akan lepas diri dari mereka, kami akan jauhi mereka. Tapi apalagi nasi sudah jadi lumpur, bukan jadi bubur. Apalagi? Gak ada lagi. Ya, ketika azab telah dilihat. Sebenarnya mereka lepas diri dari kita hari ini, kata mereka. Sebenarnya pada hari ini mereka lepas diri. Tentu kalau seandainya pembalasan bisa kembali ke dunia, saya akan lakukan balas seperti itu. Lalu ketika itu, kadzalika yurihum a'malam hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka, hasaratin 'alaihim, penyesalan-penyesalan atas perbuatan mereka itu. Hasarat, penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar, tapi mereka enggak bisa lagi keluar dari neraka. Apalagi sudah masuk. Enggak ada lagi cerita, seandainya enggak ada lagi. Ya kan? Pada ayat yang lain Allah kisahkan, seandainya mereka dapat kembali ke dunia, mereka akan menjadikan orang-orang ya yang beriman itu mereka akan menjadi orang-orang yang beriman seandainya mereka bisa kembali ke dunia. Tallahi inna kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, kita ini dulu benar-benar sesat. Iznusawikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah. Ya, mencintai kiai, mencintai tuanku, ustaz, lebih dari mencintai Allah. Taat kepada tuanku, kepada kiai, kepada ustaz, lebih taat kepada Allah. Ya, samakan itu perintah guru-guru ngajinya, guru-guru jamaahnya dengan perintah Allah. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Tidak adalah yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang keji ini. Dikatakan oleh mereka kepada tuanku-tuanku mereka di akhirat, ustaz-ustaz mereka atau kiai-kiai mereka, apa? Ini orang mujrim yang menyesatkan kita, katanya. Yang bawa-bawa kita buat bid'ah hasanah, ini orang-orang ini dulu. Sekarang malah enggak mau bela-bela lagi. Dulu malah ngajak kita demo malah. Kalau ngalahin ngaji kajian sunnah gitu kan. Sekarang kok malah enggak mau gitu. Padahal lepas diri semua. Nah, apa jadinya? Kata mereka, "Falana, famalana min syafi'in?" Mereka itu enggak ada beri syafaat lagi pada hari ini. Ya. Kenapa enggak bisa beri syafaat? Mereka enggak mau. Wala sadiqun hamin, enggak pula menjadi teman yang baik. Dulu di dunia teman baik, ya kan? Sekarang enggak lagi. Falau anna lana karatan. Ini penyesalan lagi. Seandainya kita bisa kembali ke dunia, fanakuna minal mu'minin, kita jadi orang beriman. Nah, kita mau jadi orang-orang ikut pengajian itu, gitu ya. Kita mau jadi orang soleh, mari orang baik. Inna fi dzalika laayatin wa ma kana aktsarul mu'minin, kata Allah. Itulah perumpamaan Allah kisahkan di sini. Ayat dalam itu, dan kebanyakan mereka bukan orang-orang yang mau beriman. Banyak kan sampai termasuk kepada orang seperti itu. Sebelumnya waktu di dunia, Allah sudah memberitahu mereka bahwa mereka bakal menyesal bila mereka enggan mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah kepada mereka. Allah berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, wattabi'u ma unzila ilaikum, ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tikumul 'adzab." Kata Allah, ya, ikutilah yang terbaik yang telah turunkan Allah kepada kalian dan kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tikumul 'adzab, sebelum datangnya azab kepada kalian baghtatan, secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, ya, nanti kalian enggak sadar. Ya, azab tiba datang. Maka sekarang berimanlah kepada Allah, ikutilah apa yang turunkan Allah sebelum datang azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqulu nafsun ya hasrata, Allah katakan, ini katakan Allah, jangan nanti di akhirat kalian katakan nyesal ini. Wahai jiwa yang telah merugi, jiwaku yang telah hancur, jiwaku yang telah binasa, ya hasrata, alama faratu fi jamillah, aku lalai dari melakukan segala kewajibanku di sisi Allah. Jangan sampai berkata begitu, kata Allah nanti di akhirat. Kan Allah sudah peringatkan, jangan kata masuk orang menyesal nanti. Nanti kalian di akhirnya baru katakan. Sekarang kan sudah jelas ayat, ikutilah kata Allah. Jangan nanti di akhir kelak, aduh, celakalah jiwaku, binasalah diriku ketika aku tidak mau ikuti perintah Allah. Wa in kuntu la minas sakhirin. Dulu aku dirinya termasuk orang memperolok-olokkan, memperolok ayat-ayat Allah, memperolokkan hadis-hadis Rasulullah, memperolok orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Ya. Antakula. Jangan pula nanti kata Allah di akhir kala kalian katakan, "Lau anna lana hadani la kuntu minal muttaqin." Kalau seandainya Allah menunjuki aku, tentu aku menjadi orang yang dapat petunjuk. Au takula, atau kalian katakan pula kata Allah, "Hina tarul azab, takala kalian melihat azab, takala engkau melihat azab, lau anna likaratan." Seandainya aku bisa kembali ke dunia, fa akuna minal muhsinin. Aku akan jadi orang baik, baik. Enggak ada lagi, jangan sampai berkata itu nanti di akhirat kata Allah. Bala qad ja'atna ayat qad ja'atka ayati. Bukan demikian kata Allah, bukankah telah datang kepada kalian, pada engkau ayat-ayatku? Fakadzabta biha, lalu engkau mendustakannya. Wastakbarta, lalu kalian menyombongkan diri, tidak mau mengikuti kebenaran itu. Wa kunta minal kafirin, engkau termasuk orang-orang yang kafir. Ya Allah sudah peringatkan, jangan sampai menyesal nanti. Jangan sampai mengatakan begini-begini kata Allah. Padahal dahulu mereka orang-orang menjadi ikutan mereka tersebut, setiap siap memikul. Dulu waktu di dunia, ya ini kisahnya kan, dulu waktu gembong-gembong mereka itu ngomong, ya kepala kepelotan-kepelotan mereka itu ngomong, kalau sesat biar saya yang jamin dosa kalian di akhirat kelak, yang penting kita tetap lakukan bidah-bidah hasanah ini, kan gitu ya. Jangan mau gaya, pokoknya kalau ini adalah dosa, saya akan jamin dosa kalian. Kan ada sampai begitu berani, Pak. Dulu waktu saya masih membimbing jemaah haji itu, kita nasihati jemaah haji itu yang sesuai dengan sunnah, sampai ada pembimbing itu mengatakan, "Kokoknya kalau salah saya mikul dosa kalian." Subhanallah. Benarkah demikian? Ini Allah katakan. Jadi orang kafir, orang sesat itu, orang al-bidah itu meyakini pengikut sampai begitu dia. Katakan, "Pokoknya enggak usah cemas sudah. Pokoknya kalau salah saya jamin dosa semua." Subhanallah. Ini Allah kisahkan. Kata Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. Orang kafir itu berkata kepada orang beriman, ikutilah cara-cara kami, ikutilah jalan kami. وَلِنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Kata mereka apa? Nanti kami akan tanggung dosa kalian. وَلِنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهِمْ. Kata Allah, niscaya mereka tidak akan pernah mau memikul dosa itu, enggak pernah, tidak akan pernah mau nanti di akhir kelak. وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Kata Allah, tidak akan pernah mereka itu akan mau nanti di akhir kelak untuk benar-benar mau memikul dosa itu sedikit pun. Itu hanyalah dusta kata Allah, إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Karena mereka itu orang-orang yang dusta. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَنْ أَمَ أَثْقَالِهِمْ. Tapi Allah memang akan memaksa mereka untuk menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Walayamilan asqalahum, benar-benar mereka akan menanggung dosa mereka. Wa asqalan, dan dosa-dosa ma'asqalihim, dosa-dosa yang mereka sesatkan. Kenapa Rasulullah SAW menda'a ila dolalatin kana alaihi wisrah wa israh man amila biha ila yawmil qiyamah la yakusu min auzarin syai'. Orang yang menyeru kepada kesesatan, ya, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan benar akan disuruh. Maka ini juga ini cambuk dan juga teguran bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai salah-salah sehingga kita menyesatkan orang dan kita akan tanggung itu dosa orang. Ya. Wal yas'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka akan ditanya tentang kedustaan-kedustaan mereka pada hari kiamat. Kan berbuat bohong mereka. Ya, kebohong-kebohongan itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena begitu kecewanya mereka, orang yang jadi pengikut tadi meminta untuk diperlihatkan orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Saking geramnya ini. Kita masuk neraka, dia malah enggak kelihatan. Mana katanya ada syafaat-syafaat yang bisa membantu kita, ya kan? Malah enggak muncul sama sekali gitu ya. Taruh sekarang antum ini pergi umpamanya umrah gitu ya. Ada orang yang mimpi gitu ya. Sampai di sana ditelantarkan. Enggak diurus makannya, enggak diurus pemondokan, enggak diurus apa-apanya. Ya kan? Antum mana itu orang? Enggak kelihatan kunci hidungnya. Tak lihat itu, ya kan? Rasanya mau nonjok, mau apa kan gitu ya kan? Enggak sabar gitu kan? Nah, nanti di akhirat kelak orang yang disesatkan di dunia saja begitu marahnya, apalagi nanti di akhirat kelak. Kesesatan di sana enggak bisa lagi ditebus-tebus. Ya kan? Dia geram. Lihat kan itu orang pernah menyesatkan kami. Padahal di dunia sudah kumpul-kumpul mulu. Ya kan? Ngapain sekarang mau ketemu lagi kan gitu? Kata orang yang diikutin itu kan, mau apa ngumpul? Dulu kan sudah ngumpul. Kan? Sekarang mau ngumpul neraka buat apa? Ini kata mereka firman Allah menyebutkan. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzi adallana. Orang-orang kafir itu berkata, ya Rob, perlihatkan kepada kami jenis orang yang telah menyesatkan kami. Mana sih orang yang menyesatkan kami dulu? Minal jinni wal ins, baik dari orang dari golongan jin atau manusia. Naj'aluhuma tahta aqdamina. Akan kami injak-injak itu. Subhanallah, saking marahnya, ya Allah tolong perlihatkan itu manusia dan jin yang menyesatkan kami di dunia itu. Tolong perlihatkan kami ya Allah, biar kami injak-injak sekarang ini. Mau apa lagi di sana injak-injak? Ya. Mana akan kami injak? Linaja'alahuma tahta aqdamina. Ingin kami injak-injak itu mereka. Liyakuna minal asfalin, agar mereka menjadi orang yang terhina kata mereka. Ini ingin balas dendam. Subhanallah. Tapi enggak ada lagi untuk di sana buat apa lagi? Ya kan? Nyesal di sana enggak ada lagi. Itu menunjukkan betapa besar beratnya penyesalan yang dialami oleh orang yang mengikuti orang-orang yang tidak benar itu. Yang fanatik kepada kelompoknya, kepada aliran, kepada jamaahnya, ya salah benar diikuti semua, ya kan gitu. Begitu beratnya rasa penyesalan orang-orang kafir, mereka memilih lebih baik menjadi tanah daripada diciptakan menjadi manusia. Saking beratnya. Ya, Allah berfirman, inna anzarnakum adaban qariba yauma yadhur ma qaddamat yadahu wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian kata Allah, ya, siksaan yang sangat dekat. Pada hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Melihat nyata semua amalan perbuatan ini, kejahatan-kejahatannya, ya. Pada hari itu orang kafir apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Sakingnya penyesalan luar biasanya, dia kata lebih baik aku dulu adalah jadi tanah. Kenapa begitu besar rasa penyesalan yang timbul dalam diri seseorang pada hari itu? Karena begitu besar dan dahsyatnya azab yang mereka hadapi. Demikian dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa dijelaskan ini dapat menyadarkan kita, membuat kita bertobat, beristighfar dari kesalahan-kesalahan kita, benar-benar kita menyesali, ya. Dan penyesalan kita hari ini bermanfaat bagi kita. Penyesalan apa pada hari akhirat ya? Jarang kita baca Al-Quran, jarang kita ngadi mustahil, jarang kita salat-salat sunnah, ya, membantu fakir miskin, berbuat baik. Ya. Mungkin saatnya kita sekarang, jangan kita nanti mau setelah di akhir kelak, aduh saya mau wakafkan tanah saya, nggak bisa lagi. Saya mau infak untuk pondok sana, nggak bisa lagi. Sekaranglah saatnya kita untuk mengantisipasi agar kita tidak menjadi orang menyesal di kemudian hari. Baik, itu barangkali materi kita cukup sampai di situ. Insya Allah kita lanjutkan dengan materi tanya jawab. Dalam menyikapi situasi di Suriah, beberapa pimpinan pondok pesantren besar di Indonesia mengatakan di dalam surat kabar bahwa jihad itu adalah memberantas kebodohan dan kemiskinan serta berbuat baik terhadap masyarakat sekitar pondok. Apakah hal itu bisa dikategorikan jihad? Memang jihad itu banyak. Jihad itu banyak macamnya. Melawan hawa nafsu dan seterusnya, ya, membantu itu bisa dikategorikan jihad dengan apa bisa saja. Jihad dalam artian umum. Tapi jihad yang termasuk arti khusus ada lagi. Tapi kalau dia katakan jihad itu hanya ini salah. Kalau dia katakan di antara jihad adalah ini, benar. Tapi kalau dikatakan jihadnya ini, tidak benar. Jihad itu banyak versi. Bisa berjihad dengan tulisan, bisa berjihad dengan harta, bisa berjihad dengan ilmu, ya, bisa berjihad dengan kedudukan, ya, atau dengan diri sendiri. Bisa. Tapi menilai jihad di Suriah yang terjadi sekarang itu adalah fitnah, ya, adalah fitnah. Karena salah satu syarat jihad itu harus di bawah pemerintah resmi, jelas pasukannya, jelas lawannya. Ada Baitul Mali. Ini yang sering saya jelaskan. Kalau jihad tidak terpenuhi ini, tidaklah jihad yang sesuai dengan syarat. Rasul SAW tidak pernah berjihad waktu di Mekah. Baru bercerita lagi beliau memiliki wilayah yang jelas, kekuasaan yang jelas, rakyat yang jelas, penguasa jelas. Ya, pertama ada penguasa yang jelas di bawah pemerintahan yang jelas. Yang kedua adalah pasukan yang jelas, bukan pasukan abu-abu. Semua pasukan yang abu ini, abu itu, maka saya katakan pasukan abu-abu semua. Ya kan? Harus jelas bagaimana akidahnya. Seperti sekarang yang di ISIS yang macam ini, itu kan abu-abu pasukannya. Ada masuk di situ orang berakidah Hizbul Ba'ath, itu akidah nasionalis dan macam-macam. Bukan, bahkan ada juga agen-agen CIA, ada juga para perampok yang mereka dengan alasan untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang senang wanita semacam, masuk semua situ. Rasulullah SAW sebelum berjihad itu pasukan itu jelas, bahkan nilai itu mana yang memiliki pengalaman jihad, bahkan dilihat umurnya, ya kan. Jadi kalau kita lihat Islam itu lebih dahulu memiliki manajemen dalam masalah jihad, dalam masalah angkatan perang, dalam masalah pengaman negara, jauh lebih dahulu dan lebih teliti. Umurnya dilihat. Maka sahabat sebagian kalau waktu perang Badar, perang Uhud, kan ada yang tidak di boleh masuk perang karena umurnya belum masuk umurnya. Itu yang pertama. Ada penguasa yang jelas melindungi. Sekarang siapa sekarang melindungi? Enggak ada. Kemudian ada anggota yang jelas, kemudian apa? Biaya yang jelas. Dari mana biayanya? Mau jihad enggak ada betul mal, enggak mungkin. Karena jihad itu butuh biaya. Kalau biayanya dari yang dicuri, yang dirampok, itu bukan berjihad namanya, itu berbuat jahat namanya. Karena begini, berbuat baik itu cara juga harus baik. Kalau saya contohkan sekarang sederhana saja, ada orang merampok bank demi untuk membantu fakir miskin anak yatim, boleh nggak? Apa bedanya dengan orang berjihad tapi merampok juga? Tujuan memang benar, tapi cara anda ini nggak keliru, ini nggak begini ini. Ya kan? Oh, saya bantu anak yatim kok nggak boleh korupsi? Ya nggak benar, nggak boleh, tetap haram. Ya, harus ada jelas biayanya. Kemudian yang terakhir jelas apa? Wilayah. Wilayah kita dan wilayah musuh. Sekarang di Syria itu mana jelas wilayah? Kacau balau saja, enggak jelas. Jelas teritorial dan jelas musuhnya. Dan untuk memutuskan musuh, siapa musuh itu, ya penguasa jelas kita nih berperang. Ada ketentuan. Kalau mau dibikin perjanjian, mau berdamai, ada pihak yang jelas mau dinego. Sekarang di sana enggak jelas mau menego dengan siapa. Begitu banyak kelompok-kelompok di sana. Mau nego dengan siapa? Bingung. Kan enggak bisa. Ya kan? Itu akibatnya apa? Maka karena itu bukan jihad yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang benar-benar dituntun nilai agama dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sampai sekarang menjadi fitnah di sana, kan? Bingung semua sekarang. Mau ngambil keputusan apa? Karena memang itu salah. Salah. Orang kalau tidak berjihad dari bawah penguasa, seperti orang Indonesia yang pergi sana, kalau mereka punya masalah, siapa yang jadi tanggung jawab? Tetap aja pemerintah Indonesia. Jadi masalah di mana? Ya, berarti enggak. Ini. Dan ini sudah saya jelaskan dalam makalah yang sudah sering dibahas juga, yaitu tentang ISIS dalam tinjauan akidah Islam. Bagi yang mau bisa diambil di web ana sendiri, zikro.com. Itu di sana ana sebutkan sejarah berdirinya ISIS dan bagaimana hakikat pasukan ISIS, apa saja bentuk kekeliruan mereka di dalam agama ini. Itu saya ana bahas di sana dengan dalil yang ya tidak panjang lebar lah, tapi alhamdulillah itu sudah kita bahas di beberapa tempat, itu tentang membahas ke siapa ISIS yang sebenarnya. Maka kita jangan terprovokasi. Kita betul ingin Islam itu tegak, ingin, tapi bukan berarti dengan cara-cara yang tidak benar. Bukan hanya Islam yang baik, malah Islam yang dijelekkan. Dan untuk anak kita, antum ketahui, itu di sana fitnah sekarang ini. Enggak bisa mana lawan mana kawan, itu enggak tahu di sana. Bahkan musuh-musuh Islam lebih banyak dominan memiliki pengaruh di situ. Orang mengatakan Amerika itu musuh umpamanya ISIS. Apa benar atau tidak? Amerika ngambil dua keuntungan di sana. Saya katakan kenapa? Yang beli minyak ISIS itu siapa? Negara Eropa dan Amerika. Kalau mereka ingin menyetop itu bahaya ISIS, jangan beli minyaknya. Habis sudah ISIS itu, tidak punya biaya mereka. Berhenti itu gerakannya. Tapi yang beli minyak-minyak mereka siapa? Turunnya harga minyak dunia itu kenapa? ISIS itu ada minyak setelah direbut oleh mereka, itu mereka jual. Siapa yang beli? Negara-negara Eropa dan Amerika. Dengan nego juga, ISIS tidak boleh menyerang pangkalan-pangkalan minyak Amerika yang ada di Irak dan di Suriah, termasuk di Libya. Maka kita jangan cepat-cepat terprovokasi, kita harus punya teliti dan kita ikutilah fatwa ulama dalam masalah ini. Ya. Akibatnya apa sekarang? Orang jadi bingung, mau jadi serba salah, ya kan? Dan ini akibat dari apa? Karena tidak sesuai dengan jalur yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Baik. Selama apa yang membuat manusia enggan ketika diingatkan pada kematian dan hari akhir? Karena itu, pertama kekurangan ilmu. Pemahaman kita terhadap agama ini kurang. Pemahaman terhadap dunia ini kurang. Islam itu memposisikan dunia pada tempatnya, memposisikan akhirat pada tempatnya. Islam bukan berarti anti dengan dunia, tidak. Ya kan? Tapi dunia itu dikelola sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah. Jangan diberikan porsi yang besar kepada dunia. Yang sebetulnya porsi itu tidak membutuhkan seperti itu. Mendapatkan tidak harus berkorban seperti itu. Islam bukan berarti, maka Allah katakan, wabtai fima ataqallah dara akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan apa yang telah Allah berikan pada kebahagiaan akhirat. Jangan lupakan kehidupan dunia. Tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah terlalu memikirkan dunia dan lalai terhadap akhirat. Selama tidak lalai terhadap akhirat, tidak masalah. Kemudian hal yang menyebabkan orang lagi adalah tadi sebutkan kekurangan ilmu. Sehingga kita dikatakan neraka dan surga. Sampai di mana sih ketika tersentuh antum dikatakan surga dan neraka? Ataukah antum lebih berharap ketika disebutkan, Pak, di sana ada orang jual rumah, yaitu rumah estate, rumah mewah sekali, murah harganya, Bapak mau beli enggak? Ketika dikatakan kalimat surga, saya katakan sekarang, di mana pandangan Bapak? Mana yang lebih berharap sekarang ini Bapak? Mana yang lebih berharap dalam pikiran kita sekarang ini? Pasti rumah mewah. Kenapa demikian? Karena ilmu kita tentang surga itu minim. Seakan-akan surga itu kecil dalam hadapan kita. Sehingga kita bayangkan, yaitu rumah, estate rumah mewah itu lebih indah daripada surga. Keterbatasan ilmu inilah yang membuat kita kurang yakin. Yakin kita kepada apa yang dikatakan Allah itu kurang. Di mana kurang? Ya iman kita kurang. Sehingga kita ketika merasa dikatakan surga neraka itu tidak terlalu ini gitu, tidak terlalu motivasi, tidak terlalu tertarik kadang-kadang gitu. Beda ketika diberitakan tentang suatu keberuntungan dunia gitu ya. Umumnya ada orang jual rumah murah itu lah atau mobil murah lah, mobil murah kemudian bagus mobilnya, pasti kita terpotong. Kenapa? Itu tadi kekurangan iman dan yakin kita. Nah, bagaimana Ustaz kita bisa untuk itu? Sehingga sahabat dulu mengatakan, seakan kami kalau disikapi ya Rasulullah, ya akan melihat surga neraka itu dengan mata. Yaitu adalah selalu hati ini dibina, dibangun dengan ilmu, didengarkan ayat-ayat Allah. Di mana keindahan surga itu kata hadis Rasulullah SAW, sebutkan, yaitu la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatala qabdus. Keindahan surga enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah mungkin terdengar ceritanya oleh telinga, enggak bisa digambarkan gitu maksudnya, dan tidak bisa pula dikhayalkan. Itu indahnya surga. Kita baca Al-Qur'an, di sana ada makanan, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Khamar yang tidak memabukkan, mana ada di dunia itu. Susu sekarang setengah hari saja sudah basi. Di sana susu enggak pernah berubah. Sungai khamar tidak memabukkan. Nikmat surga. Kita makan nikmat surga. Nikmat ini belum pernah hilang. Tidak pernah hilang nikmat ini. Santap lagi nikmat yang lain. Itu semakin bertambah nikmat. Beda dengan nikmat dunia. Nikmat dunia sampai di mana? Antum makan yang paling lezat. Pernah sampai di sini atau sampai di sini? Sampai di sini. Berapa lamanya di sini? Setengah jam? Berapa? 5 menit? Hanya lewat saja, itu nikmat dunia. Tapi nikmat surga sampai ke seluruh saraf-saraf ini merasakan nikmatnya. itu nikmat surga. Dan itu nikmat kekal, baik. Baik itu kan sebut wal atu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nikmatnya enggak pernah hilang. Lebih baiknya apa? Semakin baik. Kalau nikmat dunia banyak minum teh, sering kegulaan, tekan darah tinggi, sering makan daging, kena kolesterol karena sering makan yang berlemak, itu resiko dunia. Nah, ketika kita kurang pemahaman ini, sehingga kita melihat akhirat itu sesuatu yang sangat kecil dan ringan. Kekurangan ilmu dan iman tadilah. Nah, dengan seringnya kita membaca Al-Quran, mengadi majlis ilmu, menambah ilmu kita, insya Allah itu adalah akan kita sadari betapa pentingnya akhir. Apa Ustaz pertanyaan di luar materi, bagaimana kita harus lakukan dan bersikap besok ada siaran TV Metro realitas putar Syiah kasus Zikra BKI dan lainnya Metro TV sini mulai Maret jadi konfirmasi Metro TV dengan nada sumber ini tidak perlu kita ribut-ribut ya, hal seperti ini biasa. Itu memang orang kafir memang itu. Kita sekarang ini untuk mengkantor mereka tidak perlu menyebut nama-nama, mengenalkan mereka di tengah masyarakat. Jangan mereka itu terlalu di overaktifkan. Tapi bagaimana mengkantornya itu adalah memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Pemahaman yang rutinitas, kajian-kajian ilmiah, diberi guru pemahaman Islam yang benar, yang terus bisa terpengaruh oleh Syiah adalah masyarakat. Masyarakat tidak punya ilmu. Demikian pula yang dianggap profesor, dokter ini kenapa terpengaruh dengan Syiah? Karena dia tidak tahu apa itu Syiah, tidak tahu apa itu Islam. Itu masalahnya. Bodoh dengan Islam, bodoh dengan Syiah. Itu akibat itu. Masyarakat kita tidak tahu, bahkan kebanyakan para tokoh-tokoh kita juga tidak tahu. Pun kalau tahu, imam sudah dapat uang. Kan pernah saya bahas tentang sepak terjang Syiah. Itu saya bahas dari masa ke masa bagaimana kekejaman Syiah, bahkan sampai mereka tuh bawa bahan peledak satu kloter jamaah haji tahun 1986 ke Mekah. Itu muslim kan tidak akan seperti itu? Bisa lihat di YouTube sampai sekarang ada videonya. Tertangkap satu kloter jamaah haji Iran membawa bahan peledak berdaya tinggi ke Mekah. Ini meledakkan itu di Mekah. Siapa yang meledakkan? Muaisim di Syiah. Tahun 87 mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota Mekah. Sekian korban banyak. Orang enggak tahu sejarah ini, orang enggak membaca. Kejahatan Syiah di berbagai negara, mereka tidak tahu. Karena akidah mereka selain penguasa, selain imam mereka, itu mereka kata adalah penguasa tauhid yang harus di bumi hanguskan, disingkirkan. Berapa mereka berusaha untuk kudeta di Bahrain, berusaha berkudeta untuk di Kuwait. Ini mereka enggak tahu. Itu kalau kejahatan saja. Kalau akidahnya lebih parah lagi. Nah, ini masalahnya adalah kebodohan masyarakat kita tentang akidah. Ini manfaat besar bagi orang Syiah. Maka kita harus galakkan menanamkan akidah yang benar kepada masyarakat. Kemudian di dalam makalah itu saya sampaikan, salah satu cara Syiah menghabiskan Ahlus Sunnah di Iran. Padahal Iran itu negara Ahlus Sunnah. Sekarang menjadi negara Syiah, kita tanya, mana toleransi Syiah kepada Ahlus Sunnah di Iran? Satu-satunya negara di dunia yang tidak ada punya masjid Ahlus Sunnah di kota negara, di Iran. Di Vatikan itu ada masjid. Di Vatikan ada masjid. Dalam SK beberapa pejabat ke Iran, nyata-nyata menyatakan, di mana kita mau sholat Jumat? Di sana enggak ada orang sholat Jumat. Masjidnya enggak ada. Enggak ada yang namanya sekolah Ahlus Sunnah. Lalu di sini mereka mengatakan kita toleran-toleran. Untuk menutup satu saja kalimat, mana toleransi Iran kepada Ahlus Sunnah? Tanya sekarang, mana ulama Ahlus Sunnah yang sekian ribu mereka tangkap dan mereka siksa dan bunuh dalam tahanan? Yang sampai hari ini masih banyak ulama Ahlus Sunnah dalam tahanan Iran. Itu tidak dibongkar. Lalu mereka sekarang menggambarkan bahwa mereka adalah musuh Amerika. Itu permainan saya, dulu saya katakan. Semenjak terjadi perang Hizbullah dengan Yahudi itu, saya katakan dulu, itu permainan semua. Amerika dengan Iran itu bersaudara, hakiki. Saya katakan waktu pernah Amerika akan menyerang Iran semacam, saya katakan tidak akan pernah Amerika mau menyerang Iran itu. waktu masalah senjata itu, saya tantang itu, tidak akan pernah itu. Itu hanya omong, karena Amerika ingin meningkatkan pamor Iran di negara-negara Islam agar mereka dikenal. Mereka punya teknologi selama macam ini. Padahal nggak ada itu. Amerika teknologi itu nggak canggih. Kalau antum tahu, berapa kali itu bobol gedung putih itu dimasuki oleh orang sampai ke pintu jebus. Masuk sampai di istana itu. Buktinya kalau mereka canggih, kenapa itu bisa WTC diledakkan? Jadi kita ini banyak dibohongi teknologi itu. Jangan terlalu kita ini terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak pungkiri. Dan antum tahu betapapun hebatnya senjata manusia, tidak akan bisa melawan kudratullah. Kita lihat dalam sejarah anbiya semuanya, betapa hebat-hebatnya musuh-musuh Allah dengan angkatan perang mereka, justru dengan sangat mudah jatuh dan hancur. Lihat saja Fir'aun, ya kan? Nabi Musa lari malah dikejar Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun menang? Enggak. Dia dengan pasukannya tenggelam di Laut Merah semua. Jadi jangan kita terlalu. Yang penting itu sebetulnya hakikatnya adalah kita kembali kepada agama yang benar-benar mengamalkan. Baru kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini intinya. Kebangkitan Islam yang hakiki bukanlah bangkit dari ekonomi dan angkatan perang. Tidak. Kebangkitan Islam yang benar itu adalah mengembalikan umat kepada akidah yang benar. Akidah yang benar jauh lebih kuat daripada bom atom. Akidah yang benar, musuh satu bulan sudah takut kepada kita. Kalau kita tidak punya akidah yang benar, musuh itu gak ada takutnya pada Muslim. Maka oleh sebab itu sekarang gerakan anti-Islam itu bukan masalah lain, tapi masalah menipiskan akidah. Ya, ini yang ingin mereka hentas. Karena kalau akidah kuat, umat Islam gak bisa. Gak bisa dibeli imannya. Nah, salah satu cara Syiah untuk mensyiahkan dahulu di Iran itu, yaitu membayar tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, memberi duit dan uang. Bukan berarti mereka harus jadi Syiah, tapi hanya cukup mengatakan Syiah itu adalah juga Muslim dan saudara kita yang tidak boleh kita caci maki dan tidak boleh kita sakiti. Hanya itu komentar yang diminta oleh Syiah kepada ulama-ulama yang siap menjual akidah ini. Dan itu banyak di Indonesia. Bukan mereka Syiah tidak, tapi mereka hanya cukup saja mengatakan Syiah itu tidak apa-apa, Syiah itu tidak berbahaya. Hanya begitu caranya mereka dulu waktu mulai mensyiahkan di Iran itu orang-orang Sunni. Itu banyak di metode itu mereka pakai di Iran. Cara metode lain mereka itu adalah merusak Ahlus Sunnah, menyebarkan narkoba. Sekarang klik di Google, berapa kali orang Iran tertangkap di Indonesia membawa narkoba. Jadi mereka rusak itu pemuda-pemuda Ahlus Sunnah. Atau cara mereka juga di Iran itu mensyiahkan orang Ahlus Sunnah, perkampungan Ahlus Sunnah diangkat tim pengaman dari mereka sendiri tapi enggak digaji. Gaji ini mana? Memungut pungutan dari toko-toko dan remaja atau apa itu? Pemalak. Sehingga terjadi keributan sama Ahlus Sunnah. Itu cara mereka. Sekarang di Indonesia cara Syiah itu adalah memotivasi waswaja dengan Wahabi. Dan tidak menyebarkan isu Wahabi itu dari dulu kecuali Syiah. Yang dahulu kan Wahabi itu Muhammadiyah, sekarang tidak lagi. Sekarang mereka lakukan ini, yaitu memprovokasi antara NU dengan kelompok Sunni yang mereka namai Wahsalafi, Wahabi dan segala macam. Ini cara Syiah mengadu domba sesama Ahlus Sunnah. Kalau ini tidak diwaspadai, ini kan menjadi musibah besar di negara kita ini. Maka kita perlu hati-hati dalam permasalahan ini. Baik, ini sudah ustaznya. Dalam Islam, jika ada seseorang yang kemudian melakukan sesuatu yang kurang benar atau bahkan salah, namun dia tidak tahu bahwa hal tersebut salah, maka hal ini tidak apa, karena ketidaktahuan. Setelah dia tahu, maka dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Apakah masih harus dipertanggungjawabkan dan mendapat siksa? Begitu pula, apakah orang yang sebelumnya jahil kemudian bertaubat, apakah juga dapat ampunan? ampunan, kita pertanggungjawaban, dan juga orang yang tobat masuk. Pokoknya apapun dosa, kalau sudah bertobat diampuni Allah. Apapun dosa, dosa syirik pun diampuni kalau bertobat sebelum mati. Ya, dosa syirik yang tidak diampuni kalau orang pelakunya mati tidak bertobat dari kesyirikan. Kalau dia bertobat dari kesyirikan itu sebelum mati, tobatnya terima. Apalagi dosa yang besar dari syirik. Karena sebagian sahabat itu banyak yang sebelum masuk Islam itu musyrik. Ya, tapi Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosa. Itu kalau sebelum dia meninggal dan taubat. Tapi kalau mati membawa dosa syirik, ya tidak mendapat ampuni. Yang dimaksud Allah SWT dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang. Innallaha la yaghfiru tidak mengampuni dosa yang buat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Wallahu a'lam, mungkin apa kita jelaskan seperti ini. Demikian saja. Berkali kita tutup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan penulis. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di jamaah semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.